Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudariku dan para ikhwan yang ada juga di bawah di pemirsa Akhir TV di mana pun anda berada, alhamdulillah Allah masih perkenankan kita untuk bisa beraktivitas sampai dengan siang hari ini, dan kita mencoba untuk mengawali jumpa kita di siang ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga siang ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan rahmat dan senantiasa berada dalam bimbingan Allah sampai kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umumnya mengawali pesan setiap tausiah, juga ceramah, juga nasihat beliau kepada para sahabat. Beliau senantiasa umumnya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102 itu. Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang-orang yang beriman. Nah, ini panggilannya tanpa kecuali. Ya itu huruf panggil tanpa batas. Jadi kalau ibu misalnya belajar bahasa Arab, itu ada namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu satu di antara 4 pokok penguasaan bahasa Arab. Ada nahwu, ada sharaf, ada balaghah, kemudian ada arud. Ya nahwu nanti ada turunan baitnya dirangkum oleh Ibnu Malik. Jadi nanti ada sekitar 1002 bait. Sharaf ada 12 cabang ilmunya. Balaghah ada 3, ma'ani, bayan dan badi'. Kemudian arud ada 16. Nanti dari mulai tawil, kemudian ada bahr, rajaz, ada madid dan seterusnya. Nah, di ilmu nahwu itu ada bab namanya munada, tentang panggilan. Huruf panggilnya itu ada 14 semuanya. Ada 14 huruf, ada a, ada aya, ada ya, ada wa dan seterusnya. Tapi yang digunakan dalam Al-Qur'an itu hanya satu huruf saja. Iya. Dan disebutkan sebanyak 360 kali. Iya ini setelah diteliti oleh para pakar bahasa, demikian dahsyatnya bahasa Al-Qur'an. Dan diksinya luar biasa. Jangankan hurufnya, setiap harokatnya pun itu pasti akan selalu tepat pada maknanya. Ia disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Dan menurut para pakar bahasa, setelah diteliti penggunaannya, itu ternyata bisa memanggil dengan semua aspek panggilan, semua jarak, dekat, menengah, jauh, sampai panggilan minta tolong pun bisa pakai ya. Jadi kalau anda ke Arab misalnya umrah atau haji, kan? Nah, ibu ada kesulitan, ibu boleh panggil orang misalnya untuk bantu. Ya Muhammad, ya Ahmad misal. Atau kita ingin panggil orang jauh misalnya, ada perempuan ingin minta dipanggil. Ya Sayyidati, ya Nyonya, tolong kesini sebentar. Ta'ali Huda misal. Itu mau dekat, mau menengah, mau jauh, terkena panggilan itu. Di seakan-akan Allah ketika memanggil dengan menggunakan huruf ya, seakan-akan panggilan itu ingin disampaikan pada seluruh hambanya tanpa batas. Semua terkena panggilan ini. Kalau ditambahkan dengan ayyuha, ayyuha itu disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Terdiri dari kata ayyu dan ha. Ya. Ibu terlihat ini? Iya, memang belum saya tulis. Jangan khawatir, saya tulis dulu baru kelihatan ya. Semoga ibu sehat. Ada ayyuha. Baik, sini ya. Ini ayyuha. Tadi ya, sini. Ya. Ini ayyuha, ini dibagi dua. Kata ayyun dengan ha. Asalnya ayyu begini. Ini ha. Ayyunnya disebut munada, berfungsi taukid untuk menguatkan. Jadi kalau kita ingin menguatkan satu hal atau menekankan pada satu informasi, kalau pasangannya ya ini sebelumnya, maka boleh tambahkan ayyu setelahnya. Ya, ha-nya ini tanbih untuk mengingatkan. Jadi yang ini untuk mengingatkan, yang ini untuk menguatkan. Seakan-akan kalau anda terjemahkan dengan terjemahan tafsir ya, memahami kata-kata ini, seakan Allah ingin mengatakan demikian. Hey, saya ingatkan ya. Dan ingat, ini saya tekankan betul apa yang mau saya sampaikan. Saya panggil kalian tanpa kecuali. Siapa yang dipanggil ini? Alladzina amanu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Semua pemilik iman. Kalau kalimatnya menggunakan kata alladzina ini, berarti panggilan ini, nah, kata alladzina disebut isim mausul, ini berlaku untuk semua kalangan tanpa kecuali. Jadi mau itu lelaki, misalnya laki-laki, mau itu perempuan, apakah, maaf, besar, kecil, tua, muda, kuat, merasa lemah, kaya, cukup, semua tanpa kecuali, tanpa batas. Seakan-akan Allah yang katakan demikian, hei orang-orang yang merasa ada iman dalam dirinya, apakah dia laki-laki, perempuankah, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, semuanya tanpa kecuali. Saya ingatkan ya, dan ingat betul pesan saya ini, saya tekankan betul kata Allah, ya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berusaha dalam setiap aktivitas untuk meningkatkan takwa. Jadi kalau diberikan kesempatan untuk hidup, coba isi hidup itu dengan program takwa. Ini hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan hidup. Kita tidak tahu besok seperti apa. Maka sepanjang ada kesempatan hidup, kata Allah, coba bikin program takwa setiap hari. Ibu bikinlah, kalau bisa ibu punya catatan misalnya, tabelnya untuk latihan. Sebab nanti kalau sudah dituliskan, sudah terbiasa, kita tidak butuh catatan itu lagi. Tapi awal-awal itu akan bagus jadi panduan. Ya, misal seperti ini, Anda bikin misalnya catatan, ini ada program takwa, kurikulumnya Anda buat. Takwa itu disebutkan 115 kali setidaknya, terbagi dua amalan. Ada terkait dengan Allah, ada terkait nanti secara sosial, hubungan dengan makhluk, khususnya dengan manusia. Terkait dengan Allah itu wujudnya berupa ibadah ritual. Bentuknya nilai spiritual. Salat, puasa, kan? Bacaan Al-Qur'an itu bagian dari takwa. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4 itu. Ya dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Muttaqin orang takwa, siapa orang takwa ini? Maka dijelaskan di ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, lihat pakai alladzina yang tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman yakin dengan Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya. Jadi kalau kita meyakini sesuatu yang tidak nampak itu iman namanya. Tapi kalau meyakini sesuatu yang tampak, ilmu namanya. Ini apa? Spidol, karena terlihat itu ilmu namanya. Tapi kalau saya katakan ini apa? Nah, tidak ada apa-apa, gitu kan? Tapi kalau misalnya saya katakan ini ada A dan ibu yakin dengan itu iman namanya. Kita belum melihat Allah pada saat ini, tidak nampak dalam pandangan kita, tapi kita yakini ketuhanannya, keesaannya, dan segala hal terkait dengan kedahsyatan kekuasaannya. Maka itu disebut dengan iman dengan yang gaib. Jelas? Maka dia buktikan keimanannya dengan meningkatkan takwa. Bagaimana caranya? Wa yuqimunas shalah, turunkan salat, ini hubungan dengan Allah. Di iman itu butuh pembuktian. Apa buktinya iman? Salat. Sama saya sering katakan, setiap keyakinan itu butuh pembuktian. Jadi kalau ada semua teori terkait dengan keyakinan, yakin, percaya, itu selalu butuh pembuktian. Cinta bagian dari keyakinan. Apa pembuktiannya? Nikah. Sayang bagian dari keyakinan. Apa pembuktiannya? Perhatian. Anda sayang terhadap anak, maka buktikan dengan perhatian, perawatan, pengarahan, dan sebagainya. Nah, kita yakin dengan Allah, apa buktinya? Kata Allah, buktikan, saya perlu bukti. Bukan hanya klaim saja. Maka diturunkan kemudian, ibadah-ibadah untuk membuktikan yakin kita dengan Allah. Ada salat, ada Al-Quran, dan seterusnya. Nah, saya mau tanya dulu pada ibu sekalian sebelum kita teruskan materi kita yang pertemuan yang lalu. Maaf ya, maaf. Hari ini, ibu pernah nggak punya catatan semua jenis salat yang pernah ibu kerjakan dalam hidup selama ini? Coba cek. Jangan-jangan masih diberi kesempatan hidup karena ada di antara sholat itu yang belum pernah dikerjakan selama hidup. Yang fardu semua orang mengerjakan. Jangankan ibu, anak kecil aja 5 tahun kerjakan itu. Bahkan dia ke masjid yang lebih awal. Kerjakan semuanya. Maka Anda yang merasa sudah merasa hebat sampai dengan saat ini, banyak yang dikerjakan sampai sekarang. Nah, maka bertakwalah kepada Allah. Kata, ayo. Kerjakan, kerjakan, kerjakan, kerjakan. Kenapa? Karena akan tiba masanya semua itu terhenti. Kalau bukan meninggalkan kita duluan, kita akan pergi meninggalkan dunia duluan. Ini poinnya. Ini satu, tafsir tahun 2006. Belajar tafsir di Syekh Azhar. Yang paling menarik, ada seorang anak namanya Mu'adz. Mu'adz itu usianya masih kecil saat itu. Dan matanya tak bisa melihat. Orang dashboardnya itu dibuat agak sedikit lebar. Apa tujuannya? Supaya di perjalanan bapaknya bisa nyimpan potongan ayat-ayat Quran yang akan dihafal, simpan di dashboard, sehingga ketika nanti ada macet atau di jalan senggang, bapaknya baca, lihat anaknya dengar di belakang. Tidak ada yang sia-sia di jalan. Nah, begitu sampai kemudian ke tempat gurunya, singkatnya belajar di situ, anaknya yang belajar, bapaknya mengantar. Setelah sekian masa, yang diantar hafal 30 juz, yang mengantar belum hafal. Tapi saya mau tunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan orang tua ini pasti akan mendapatkan bagian pahalanya. Karena itu dalam ilmu hadis, kalau ada orang tua bisa memfasilitasi anaknya sehingga jadi sosok yang berguna di masa depan, itu nanti nama anaknya akan dihilangkan, nama ayah yang disebutkan. Contoh, ibu pernah dengar Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu nama aslinya Abdullah. Kenapa disebut Ibnu Abbas, dibuang Abdullahnya? Ibnu anak laki-laki, Abbas ayahnya. Ya, kenapa dibuang kalimat Abdullahnya? Ingin memberikan pesan bahwa anak ini tumbuh menjadi sosok yang berguna di masa depan, bahkan pakar di bidang Al-Quran karena peran orang tuanya. Itu pesannya di ilmu hadis. Saya ketika Anda membacakan An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, begitu dibacakan hadisnya, bukan cuma Abdullahnya, Abbasnya dapat pahala secara otomatis. Di beliau itu seorang pebisnis, berdagang, punya kesibukan yang agak padat, sesekali masuk ke majlis Nabi. Tapi kalau enggak sempat datang, anaknya yang disimpan di majlis Nabi. Masih kecil, 3 tahun, 4 tahun. Begitu Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, Abdullah kecil baru berusia 13 tahun, itu sudah hafal 2000 hadis. Di setiap dibacakan hadisnya Ibnu Abbas, maka ayahnya dapat bagian pahalanya. Maka Mu'adz tadi yang Mesir hafal Al-Qur'an. Kemudian setelah hafal, bagus sekali makhrajnya, bacaannya, sehingga mengundang decak kagum seorang reporter dari Kuwait datang. Begitu datang, pertanyaan pertamanya, kenapa Ananda ingin menghafal Quran? Perhatikan gambaran bahasan yang sangat luar biasa. Kata beliau, perhatikan baik-baik. Saya menghafal Quran ini sebagai persiapan saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat saya dihisab sendirian, ayah saya yang selama mengantar selama ini tidak akan menemani saya. Ibu saya tidak ada bersama saya. Kakak saya tidak ada bersama saya. Saya akan berhadapan dengan Allah sendirian. Tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Dan akan saya katakan pada saat itu, Ya Rab, Ya Rab, jika memang bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridhamu sampai dengan saat ini, maka saya telah berusaha menghafal Quran sampai tiba di sini. Mohon kurangi hukuman saya saat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan sampai detik ini. Jika memang bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridhamu sampai saat ini, saya telah berusaha menghafalkan Quran sampai dengan saat ini, sampai tiba di sini. Maka kalau itu belum cukup untuk mendapatkan ridhamu, tolong kurangi hukuman saya. Maksudnya kalaupun saya mesti ke neraka belum cukup, tolong kurangi siksaannya dengan Quran yang telah saya hafalkan sampai saat ini. Padahal anak itu masih belum balik, matanya tidak bisa melihat, tapi dia punya persiapan yang cukup mengisi waktunya untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya tanya pada ibu, berapa tahun usianya? 40 tahun, 50 tahun, lebihkah dari itu? Mata masih bisa melihat, telinga mendengar dengan jelas, kaki melangkah pada yang baik. Pertanyaan saya, jika anak kecil yang disebut buta ini mempersiapkan dengan hafalan Qur'annya, maka apa yang telah Anda bawa nanti untuk menghadap kepada Allah? Saya tanya jawab dengan jujur pada masing-masing hatinya. Untuk hari ini saja, punya enggak program baca Al-Quran? Berapa ayat ibu akan bacakan hari ini? Itu yang kita bikin tiap hari. Minimal tuh ada situasi begitu mau pulang, ada ayat yang dibawa. Lahir, belum hafal. Setidaknya pulang, bawalah satu ayat. Ayo berusaha. Seperti seorang perempuan yang punya kegiatan menghafal Quran, baca-baca, sepekan harus satu juz, sepekan satu juz, dan tidak tahu kapan dia pulang. Begitu sedang di ruang tunggu, akan menunggu pesawat yang membawa itu, dia menghatamkan Qur'annya. Begitu selesai satu juz, dia kemudian update, dia checklist, sudah, saya sudah selesai satu juz. Dia tidak tahu ternyata pesawat itulah yang mengantarkan dia ke surga. Jatuh pesawatnya, tapi statusnya sudah diupdate di hadapan Allah dengan status yang tinggi. Hari itu dia khatam satu juz Al-Qur'an. Coba ibu tanyakan, asar nanti mau di mana, maghrib di mana, nanti tahajud mau bangun jam berapa, hari ini mau berapa ayat Al-Quran dibaca, berapa yang dihafalkan, hari ini infak mau di mana, hari ini saya sudah berbuat baik enggak ya dengan yang lainnya. Yang kedua ini, mohon maaf, maaf sekali, jangan-jangan sholatnya rajin, puasanya bagus, tapi bahkan saat kesini pun dengan orang tua masih ada masalah, dengan suami masih ada persoalan, dengan tetangga belum terselesaikan, dengan teman belum ada yang cair. Maka hati-hati, setiap orang sholat, orang puasa, orang haji yang melakukan ibadah-ibadah yang bagus secara ritual, rumusnya di hadis Muslim, jika dia punya persoalan sosial, maka ibadah itu akan otomatis pahalanya dipindahkan pada orang yang tersangkut paut itu. Misal ibu ikut taklim hari ini, begitu keluar misalnya, pahalanya dapat. Saat keluar Anda membicarakan orang yang tidak ikut taklim, itu siapa sih yang pakai kerudung tapi gak mau ikut? Iya ya, terlampau soleh ya. Iya, kelihatannya begitu, jalannya aja seperti itu. Oh, misal itu ketika ibu bilang demikian, pahala ibu taklim langsung pindah ke orang itu, padahal dia tidak ikut. Datang satu orang, siapa itu kelihatan dari jauh? Iya, gak nyangka ya. Nyangka tuh. Ibu yang di sudut kemudian melihat, alhamdulillah saya tidak. Kenapa bu? Alhamdulillah saya tidak. Tidak kenapa? Tidak seperti orang itu tuh yang bertiga tuh. Itu seketika pahala pindah. Nah, maka perhatikan pesannya. Ini pembuka untuk mengantarkan pada apa yang kita bahas sekarang. Nah, kata Allah, kalau Anda diberi kesempatan untuk hidup, maka maksimalkan, bikin kurikulum ini aja, enggak usah tinggi-tinggi. Buat. Normal, orang lain makan, kita makan. Orang lain minum, kita minum. Tapi bagaimana caranya makan itu melahirkan pahala? Minum itu melahirkan pahala. Yang bawa ikhwan antum bekerja, yang lain juga kerja. Coba bagaimana setiap kita melangkah, itu ada pahalanya. Dan itu tahan, jaga. Sampai kemudian kita wafat. Makanya di ujung ayatnya disebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim itu patuh, taat, tunduk. Tunduk ya pada ketentuan ini. Patuh ya, taat. Bukan ingin memberikan beban, tapi saya takut, kata Allah. Lihat, jangan-jangan saat pulang nanti bekalnya gak cukup. Itu poinnya. Nah, sekarang kita mesti berpikir, tahan sebentar. Pertanyaan yang sama di pertemuan yang lalu. Fokus baik-baik. Ibu sekalian, ini kan nanti kita akan tinggalkan dunia kan? Pergi kemana? Halo, kenapa jadi begini? Kita akan meninggalkan dunia. Pergi kemana? Ke akhirat, mampir di alam kubur. Kubur itu tempatnya, pemisahnya disebut barzah. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kemudian pindah ke akhirat. Ibu ke akhiratnya mau kemana? Ah, lihat sini, ada akhir, ada akhirat, itu beda. Kalau akhir, ujung sesuatu yang masih ada terusannya. Kalau saya katakan begini, tolong jalan ya sampai dengan batas pagar Masjid Al-Murabbi, itu akhirnya. Tapi setelah batas itu, bukankah ada jalan yang lain? Ya, itu akhir namanya. Tapi kalau kalimat akhir ditambah tak di ujungnya, jadi akhirah. Seperti ini, ada taknya. Maka itu artinya ujung dari sesuatu yang sudah tidak ada pangkal lagi setelahnya. Enggak ada lagi yang lain, sudah pas mentok di situ. Kenapa disebut dengan akhirat? Karena setelah itu tidak ada tempat bepergian lagi, tinggalnya di situ, karena itu alamnya disebut dengan abadi. Alam abadi ini cuma punya tiga tempat. Satu surga, jannah. Kedua neraka. Ketiga antara surga dengan neraka, namanya a'raf. Lebih tinggi daripada surga dengan neraka. Dari sisi tempat, bisa mengamati ke surga dan takut mendengar di neraka. Dikala ada jeritan orang neraka itu takut, pengen minta ke Allah, cepat saya pindahkan ke surga. Ya Allah, pindahkan ke surga ya Allah. Maka dengan rahmat Allah dipindahkan dia ke surga. Tapi setelah proses hisab selesai. Proses hisab itu kalau berlangsung sehari sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Nah, ini yang beramal saleh, ini untuk yang beramal salah. Ini untuk yang punya pahala, ini untuk yang punya dosa. Kalau yang ini 50,009% saja, cukup masuk ke sini. Tapi kalau yang ini terbalik, maka dia akan dicuci di sini. Kalau ini 50, ini 50, maka dia akan tinggal di sini sampai proses hisab selesai. Nah, sekarang, karena ini ukurannya dosa, ini ukurannya pahala, maka pertanyaan saya pertama adalah, lihat sini baik-baik konsep hadisnya, dan kita yakini betul ini. Ya, kita yakin, komitmen kita yakin dulu. Perhatikan sini, baik, lihat baik-baik. Konsep hadisnya mengatakan, setiap ada pahala, maka itu akan menutup dosa. Misal, Anda sekarang berbuat hari ini dosanya 100. Pahalanya misalnya 101. Maka yang 100 akan menutup ke sini, yang 1 akan tinggal di sini. Nah, pertanyaan saya, siapa yang tidak punya dosa sampai hari ini, boleh angkat tangan. Silahkan. Ayo, saya pulang. Tidak ada. Baik. Oke, teruskan. Yang dosanya sedikit, boleh angkat tangan. Kosong. Baik. Yang dosanya agak banyak, boleh angkat tangan. Nah, baik. Yang banyak dosanya? Alhamdulillah, ngaku. Yang semakin banyak susah diangkat. Baik, jadi saya ambil pertama, ada pengakuan banyak dosa. Baik, ya. Yang merasa pahalanya sudah banyak, boleh angkat tangan? Yang sedikit, gantilah pertanyaannya. Siapa yang ingin masuk surga? Masya Allah, luar biasa. Saya tambahkan, yang surganya surga Firdaus. Luar biasa. Bersama Nabi? Masya Allah, orang aneh. Ingin ke surga, surganya level tingkat tinggi bersama Nabi, tapi merasa banyak dosa. Dulu ada yang makan buah khuldi, sedikit nyicipin, turun keluar dari surga. Ini yang banyak dosa, pengen masuk. Bagaimana caranya? Maka caranya, kita mesti cerdas melakukan amalan-amalan yang dengan amal itu bisa menutup, menghilangkan, bahkan menggugurkan dosa-dosa yang tadi disebutkan banyak itu. Kita harus cari amalan-amalan. Persoalannya waktu kita kan terbatas. Kita gak tahu kapan pulang. Karena itu kita mesti siapkan amalan yang saat dikerjakan itu punya pahala melimpah. Sehingga dengan limpahan pahala itu, limpahan dosanya pun bisa digugurkan. Ini kalau ibu ingin ilustrasikan ya, hari ini aja dosa mata itu udah berapa terkumpulkan? Untuk hari ini aja. Silahkan cek. Salah lihat waktu buka handphone, salah lihat. Silahkan. Waktu lihat TV, salah lihat. Dosa telinga berapa dikumpulkan? Dosa lisan berapa? Itu hanya untuk hari ini. Bayangkan kalau itu terakumulasi sejak balig sampai dengan saat ini. Ini baru tubuh tuh, belum yang lainnya. Nah sekarang kalau kita kembalikan ke sini, maka kita memerlukan satu amalan-amalan yang dengan itu saat dikerjakan bisa menutup yang ini. Nah, maka persoalannya, amalan apa saja selain yang telah kita bahas di pertemuan lalu, ya, diantaranya adalah interaksi dengan Al-Quran, juga amal apa lagi yang dipresentasikan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa keterangan dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang coba kita turunkan di siang ini, mudah-mudahan singkat waktunya tapi banyak pahala yang bisa kita raih nanti insyaallah. Baik. Itu baru mukaddimah, ini isinya. Ya. Boleh saya hapus dulu? Masyaallah, tinggal bilang boleh saja. Tahun boleh berganti tapi kebiasaan tetap ya. Datang, terangkan, tulis, hapus sendiri. Baik. Ini maaf Bu ya, ini materi sangat penting. Sangat penting, saking pentingnya dihapusnya aja susah tuh. Tuh, ya tuh. Baik. Sudah, sini lihat, ada bagian sisi yang bisa saya tuliskan. Fokus sini. Tugas saya nerangkan, tugas Ibu menyimak. Sudah? Siap. Baik, saya turunkan dulu ayatnya, saya turunkan hadisnya, saya berikan kisi-kisinya, setelah itu saya terangkan. Satu, kita ambil amalan yang kedua, dulu kan sudah yang pertama ya. Ya. Masih ingat nanti setiap ada amalan, saya berikan fasilitas nanti untuk berikhtiar mewujudkannya. Dulu kan kita bahas Al-Quran kan, kami sudah kirimkan mushaf. Sekarang kita bahas amalan selanjutnya, satu, Quran surah ke-58 ayat ke-11. Ini turunannya ada dalam Al-Quran surah ke-9 ayat 122. Ini gak main-main Bu, lebih tinggi daripada yang kemarin. Kemudian turunan yang ini juga nanti ada kaitan dengan Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 100. Cara mengerjakannya di Quran surah 96 ayat pertama. Tafsir ini oleh Nabi dijelaskan keutamaannya kita temukan di hadis. Misal ambil yang riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Rawi yang meriwayatkan namanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Pelan-pelan. Sudah? Kemudian saya turunkan lagi ke bawah. Kita ambil dari tafsiran sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tafsir dari sini, jadi saya coba ini Al-Quran diterangkan hadis, hadis diterangkan oleh sahabat. Ya. Keterangan ini bisa ditemukan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Bab pertama. paragraf kedua, baris 1 sampai 3, paling kanan di pertengahan kitabnya. Ini dulu satu. Amalan kedua, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang kalau yang kedua ini dikerjakan, maka yang didapatkan banyak sekali, Bu. Ya, lebih daripada yang pertama dahulu. Kemudian ada dapat plus. Plus mendapatkan keberkahan dari Allah. Kemudian yang kedua bonusnya, bonus yang keduanya, setiap Anda berdoa saat mengerjakan amalan ini, maka kemungkinan besar doa itu akan segera dikabulkan. Ya. Amalannya saya turunkan ke sini. Ini ayat pendukungnya ada di Quran. Surah ke-17 ayat 79. Kemudian hadisnya ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 618. Juga di hadis Muslim dengan redaksi yang sama. Nomor hadis 723. Nanti kita bacakan. Yang menerimanya bermula dari Nafi', Imam Nafi' rahimahullah. Kemudian ini diterima oleh Ibnu Umar. Maksudnya dari Ibnu Umar ke Nafi', Ibnu Umar menerima dari Hafsah ibundanya, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Sayyidah Hafsah menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyampaikan satu amalan. Amalan ini didengar oleh Sayyidah Hafsah. Hafsah menyampaikan kepada putranya, ya nanti bukan putranya di sini, Ibnu Umar ini anaknya Umar, bibi berarti ya, bibi. Kemudian ini disampaikan kepada Nafi', Nafi' sampai terus sampai ke Imam Al-Bukhari, sampai ke Imam Muslim. Baik, hadisnya di Al-Bukhari nomor hadis 618, di hadis Muslim nomor hadis 723. Cara mengerjakannya di hadis Muslim nomor hadis 724 sampai 727. Hadis Muslim nomor hadis 724 sampai 727. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Baik, saya coba biasakan nanti kalau ibu mau tulis silahkan tuliskan, supaya nanti maksudnya kalau nanti ingin mengamalkan punya patokan. Oh ini dasarnya. Dan kalau ditanya kita bisa punya argumentasi. Satu, amalan pertama. Saya agak cepat. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Ibu masih ingat tadi yang saya bacakan di awal? Ya ayyuhalladzina amanu. Masih ingat mana ya? Ya ayyuhalladzina amanu. Fokus. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Fokus ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang beriman. Ibu ingat tadi yang saya jelaskan di awal sebagai pembuka? Kalau ada ya, berarti yang dipanggil siapa? Semua kalangan. Kalau ada ayyuha, panggilannya penting atau tidak? Penting. Kalau alladzina, laki-laki terpanggil tidak? Perempuan? Orang dewasa? Anak kecil? Semua tanpa batas ya? Sekarang perhatikan. Allah menyampaikan satu amalan yang saat ini dikerjakan, maka akan dahsyat luar biasa apa yang didapatkan. Apa kata Allah? Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika disampaikan, di-share, diinfokan kepada Anda, silakan luaskan majlis. Maksud luaskan di sini kata para ulama ada dua maknanya. Bisa jadi kalau masih ada space tempat kosong di majlis, maksudnya majlis ilmu, silakan luaskan tempatnya sehingga yang lain bisa juga mendapatinya. Ada juga yang mengatakan kalau ada majlis-majlis ilmu yang bagus, ilmunya baik, isinya bagus, mendekatkan pada Allah, maka share tempat itu. Luaskan informasinya, sehingga bukan hanya Anda yang mendapatkan informasinya, tapi teman-teman yang lain pun bisa mendapatkan bagian keistimewaannya. Jelas sampai sini? Baik, yang ingin saya sampaikan, amalan yang dimaksudkan adalah, tafassahu fil majalisi, menghadirkan waktu untuk bisa ikut dalam aktivitas majlis ilmu. Tuliskan dulu. Secara singkat, ikut taklim, Bu. Pengajian. Taklim, pengajian, saya keluarkan istilahnya ceramah. Belajar agama. Tahan sini. Ini amalan yang selanjutnya. Kata Allah, kalau Anda ingin punya pahala yang berlipat, banyak pahalanya, lebih dari yang kemarin ibu pernah dengar saat baca Al-Quran, maka amalan yang selanjutnya, ayo hadiri majlis-majlis ilmu. Ayo ikut pengajian. Ayo ikuti ceramah. Ayo ikuti kemudian belajar. Ayo datangi. Tapi yang paling menarik adalah, ini yang paling penting, satu, kenapa tempatnya disebut dengan majlis? Jamaknya majalis. Jamaknya majalis. Kita fokus sebentar. Satu. Kedua, apakah setiap ada majlis ilmu mesti kita hadiri? Atau ada kriteria majlis ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran yang menghasilkan pahala yang berlipat ini? Kita lihat. Dua, apa kriteria majlis ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran ini? Apakah kalau setiap ada majlis datang, setiap ada majlis datang, atau lihat-lihat dulu mana yang kita ikuti, mana yang barangkali tidak kita hadiri. Terakhir, tiga, ini yang penting. Apa yang saya dapatkan jika saya bisa hadir di majlis itu? Tiga, pahala atau anugerah yang didapatkan itu bentuknya seperti apa? InsyaAllah. Yuk kita mulai pelan-pelan. Sudah? Sebentar, saya terlampau cepat? Tidak ya? Baik, saya atur agak lebih baik lagi. Nah, sekarang fokus baik-baik, lihat sini. Satu, ibu sekalian, majlis itu asalnya berasal dari kata jalasa. Apa jalasa? Duduk, bukan sekedar duduk. Karena duduk itu dalam bahasa Arab punya dua kosakata. Satu, qa'ada, qaf, ain, dan dal, begini, qa'ada. Kedua, jalasa, jim, lam, sin. Yang ini qa'ada duduk, yang ini jalasa duduk. Tempat duduknya beda. Kalau yang ini tempat duduknya disebut dengan mak'ad. Mak'adun. Agak pelan-pelan sebentar. Kalau yang ini disebut dengan majlis. Apa bedanya qa'ada dengan jalasa? Fokus. Kalau qa'ada itu asalnya sebetulnya bukan duduk. Asalnya perpindahan tempat dari posisi tinggi ke rendah. Jadi kalau saya sedang berdiri seperti ini, saya diminta duduk. Ustaz, tafaddal, u'ud, u'ud. Bukan ijlis. Qa'ada, silahkan duduk. Maka saya pindah dari berdiri, duduk. Atau saya di kursi duduk, saya ingin pindah ke karpet. Maka saya katakan, ana aq'ud fis sajadah. Saya mau duduk, pindah ke karpet. Ibu cek, di dalam Al-Quran, kalau ada orang yang tidak bisa berdiri sholatnya, gak bisa berdiri, maka kata Allah, silahkan duduk. Kalimat duduknya tidak pernah menggunakan jalasa. Tapi qa'ada. Bukan julus tapi ku'ud. Buka Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Paling kanan agak sedikit ke atas. Fa'idha qadaitumus salah. Jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullaha. Silahkan berzikir kepada Allah. Qiyaman. Kalau bisa sambil berdiri. Ada sholat sunnah. Karena sholat disebut zikir. Sholat itu bagian dari zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa'akimis sholat li zikri. Tunaikan sholat sebagai zikir. Setelah sholat zuhur, saya pengen sholat lagi sunnah. Nah kalau bisa berdiri, kalau tak mampu berdiri, waku'udan, duduk. Bukan jalasa, tapi ku'udan. Beda dengan jalasa, jalasa lain. Kalau jalasa, itu artinya kebalikannya, pindah dari yang rendah ke tinggi. Ibu duduk misalnya di karpet, saya minta pindah ke kursi. Ya ummahat, tafadzalna intakalna, ijlisna ilal karasi. Pindah silahkan ke tempat yang lebih tinggi di kursi. Maka itu menggunakan jalasa. Saya duduk di kursi, ingin pindah lebih tinggi lagi. Maka gunakan kata jalasa, bukan qa'ada. Tempatnya disebut dengan majlis. Majlis itu asalnya bukan tempat duduk, tapi tempat yang mengangkat seseorang jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Nah kenapa Allah sebutkan dengan kalimat majlis bukan ma'ad? Majalis bukan maqaid. Kata Allah, kalau ibu ingin hadir di majlis-majlis ilmu, tempat-tempat pengajian, tidak harus semua dihadiri. Cari majlis-majlis yang bisa mengangkat derajat ibu. Lebih tinggi dari sebelumnya. Jelas ya? Ibu hadiri yang kira-kira bisa mengangkat perbedaan. Yang tadinya rendah jadi naik. Ustaz, apa ukuran ketinggian itu di hadapan Allah? Teruskan pada yang kedua. Apa kriterianya? Cuma ada dua. Awas hati-hati. Karena di sub muslimah ini tergabung sekitar 48 majlis taklim. Dan ibu menyebutkan majlis. Jika ini yang 48 belum memenuhi kriteria yang disebut dengan Al-Quran, maka hati-hati, ada yang harus disesuaikan di dalamnya. Karena boleh jadi bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Majlis ketika disebutkan itu bukan sekedar nama, tapi ada pesan yang melekat di dalamnya. Jangan sampai namanya majlis, tapi aktivitasnya merendahkan Anda di hadapan Allah. Yang tadinya akan dapat banyak pahala, tapi ternyata menghasilkan dosa. Itu yang dahsyat. Satu, apa yang terangkat di majlis itu, kalau saya datang ke sana, maka dijawab oleh Al-Quran, terangkat itu meninggi, bahasa Arabnya rafa'a. Kalau terus naik disebut dengan yarfa', yarfa'illah. Hadirilah majlis-majlis yang ketika Anda datang ke situ, Allah akan mengangkat dua hal dalam diri Anda, kata Allah. Apa dua itu? Satu, alladzina amanu. Majlis-majlis yang saat ibu mengaji di sana bisa mengangkat keadaan iman kita lebih naik dari sebelumnya. Iman. Tahan bu, sebentar. Ibu masih ingat tadi uraian saya di awal? Iman itu butuh pembuktian. Pembuktiannya apa namanya? Salat, apalagi? Baca Quran, apalagi? Puasa, infak, semua ini itu bahasa singkatnya disebut dengan amal soleh namanya. Jelas? Karena itu kalimat iman dalam Al-Quran sering disandingkan dengan amal soleh. Ini sebentar lagi kita mau asar. Ada Quran surah Al-Asr, surah 103. Wal as innal insana lafi illalladzina wa maka rumus cepatnya, kalau setiap disebutkan kata iman, pasti selalu akan bersanding dengan amal soleh. Sekalipun amal solehnya tidak disebutkan, tapi dia diikutkan pada makna imannya. Perhatikan baik-baik. Di ayat ini disebutkan imannya saja, amal solehnya tidak disebutkan. Di rumus bahasa Arab, kalau ada dua yang selalu bersanding, salah satunya disebutkan, maka yang lainnya pun ikut dalam maknanya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhannya. Ibu insya Allah kalau belum pernah umrah atau haji, saya doakan pada Allah semoga dipercepat insya Allah. Ya? Nah, dan tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang, nabung punya rencana. Ya? Nah nanti kalau ibu misalnya pas di Mekah ke Masjidil Haram, di Masjid Al-Haram, ibu jangan harap Masjidil Haram akan disebut oleh orang Arab di sana dengan Masjid Al-Haram. Kalau ibu ke hotel, ke Zamzam, ke Sofwa dan sekitarannya, atau ibu naik angkot, maka panggilan tukang angkotnya bukan Masjidil Haram. Haram, haram, haram, haram, haram. Silakan cek tulisannya. Lihat kalau ditulis Masjid Al-Haram, Masjid Al-Haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Al-Isra ayat yang pertama. Kalimatnya Masjid Al-Haram, tapi orang Arab kadang-kadang kalau sudah tiba di sana dihilangkan kata masjidnya, disebutkan haramnya untuk menunjuk pada makna ini. Ibu mau naik misalnya tinggal di Aziziyah haji, pengen ke Masjidil Haram, maka tukang angkot mengatakan haram, haram, haram, haram. Ibu ditanya, "Ibu haram?" "Bukan, Pak, saya Novi," misalnya. Sal. Itu maksudnya haram di sini Masjid Al-Haram. Jelas? Taib, kembali ke sini, fokus baik-baik, lihat sini. Nah, kalau disebutkan kata imannya, awas, ini saya berikan ilmunya dulu ya, karena waktu kita sangat terbatas. Saya khawatir kalau terlampau melebar kemana-mana, kita nggak dapat ilmunya nanti. Ya, iman, kalau disebutkan sendiri, berarti amal solehnya ikut. Jadi kalau setiap disebutkan iman, sholatnya ikut, maaf, baca Qur'annya ikut, maaf, infaknya, puasanya ikut. Ketika ibu disebutkan dalam Al-Quran, silahkan hadiri majlis ilmu. Kenapa disebut majlis? Kata Allah, tempat itu bukan sekedar dihadiri, tapi bisa mengangkat derajat Anda di hadapan Allah. Apa yang diangkat? Pertama kali teruskan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ciri pertama disebut majlis, jika iman kalian semakin terangkat saat hadir di dalamnya. Jadi sebelum dengan setelah masuk majlis ilmu itu beda bu suasananya. Kalau sebelum masuk biasa-biasa, mau sholat kadang seadanya, kalau pengen sholat, kalau tidak ya terlambat. Baca Quran, baca ya baca, kalau tidak, tidak. Mau puasa, puasa, kalau tidak ya tidak. Orang lain masih lama Ramadan, sudah nunggu-nunggu, ya Allah kapan Ramadan akan tiba. Yang ini tinggal sebulan Ramadan, ya Allah kenapa terlampau cepat Ramadannya. Lain rasanya. Yang ini sesudah zuhur, ya Allah kapan tiba asar, saya itikaf aja nungguin asar. Yang ini baru selesai zuhur, muncul asar, ya Allah kok cepat banget asarnya. Nah kalau Anda ingin merasa majlis ilmunya bagus, maka ukuran pertama kata Allah saat hadir di majlis ilmu itu iman kita terangkat. Kalau imannya terangkat, maka konsekuensinya dia akan senang mengerjakan amal soleh. Sholatnya jadi lebih enak, baca Qur'annya jadi lebih semangat, puasanya jadi lebih nambah. Biasanya gak puasa, sekarang Senin. Biasa Senin, sekarang Senin Kamis. Biasa Senin Kamis ayamul bid. Setelah itu naik puasa Daud. Masya Allah. Kalau ibu menemukan madrasah seperti ini dengan ustadz siapapun, cepat ibu ikuti. Karena nanti ibu akan mendapatkan pahala bahkan lebih dari sekedar penghafal Al-Quran. Banyak pahalanya. Berapa pahalanya? Nanti kita bahas. Naik sini. Termasuk maaf bu ya, kalau ibu mengaji dengan saya di tempat manapun, dan apa yang saya sampaikan tidak membuat ibu dekat dengan Allah, tidak membuat anda lebih semangat untuk menunaikan sholat, jarang mendekat kepada Al-Quran, saya katakan tinggalkan saya, ibu cari ustadz lain. Karena pengajian yang saya sampaikan tidak layak disebut sebagai pengajian yang diistimewakan oleh Al-Quran. Ini bukan majlis. Tapi kalau apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, maka itu petunjuk dari Allah yang sayang pada ibu. Coba ibu lihat, ya hari ini aja, demi Allah saya katakan, hari ini kan siang hari bu, siang-siang mau ke weekend, orang ada yang tamasya ke Puncak, ke Lembang, kemana-kemana, siang-siang tuh ngantuk, ibu pilih bisa tidur siang. Pertanyaan saya, kenapa ibu berada di sini? Saya kan gak pernah ngundang ibu, kenal juga enggak? Kenapa ada di sini? Kenapa yang dipilih ibu bukan yang lain? Kalau bukan Allah sayang pada ibu, mustahil diringankan langkahnya. Nanti saya tunjukkan hadis Nabi, kalau ada orang yang sudah masuk ke majlis ilmu seperti ini, maka itu adalah tanda sayang dari Allah yang pertama ingin membuat dia lebih baik daripada sebelumnya. Tidak cukup dengan amin, lihat dulu. Nih. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Ya, Kitabul Ilmi, kitab yang kedua. Di Al-Bukhari punya 97 pembahasan. Ini pembahasan yang kedua, namanya Kitabul Ilmi. Pembahasan tentang menuntut ilmu. Perhatikan hadisnya dari Abu Hurairah. Fokus. Dan saya ucapkan selamat untuk ibu, semoga termasuk bagian dari hadis ini. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fiddin. Siapapun yang diinginkan oleh Allah untuk berubah jadi orang baik. Menurut Allah. Kalau menurut manusia belum tentu. Ibu disebut baik sebandung, maaf, sebekasi belum tentu mengenal ibu. Sejawa Barat menyebut ibu baik, maaf, Jakarta belum tentu menyebutnya demikian. Se-Indonesia menyebut baik, Malaysia tidak kenal, demikian seterusnya. Tapi kalau Allah menyebut ibu baik, maka siapa yang bisa menolaknya? Nabi Muhammad disebut oleh Allah baik. Sebetulnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang pada saat itu bermasalah, itu di hati kecilnya mengakui Nabi Muhammad itu orang baik. Cuman karena takut tersaingi, maka nafsunya menjadikan mereka tidak suka dengan Nabi. Kalau hatinya mengatakan beliau baik bu, ya itu terbukti. Apa buktinya? Saat Nabi pertama kali dapat risalah wahyu, itu beliau kemudian mengumpulkan kerabatnya di Bukit Sofa. Saat dikumpulkan kata Nabi, apakah kalian percaya dengan saya? Semua mengatakan, Muhammad kamu orang baik, Muhammad kamu amanah, Muhammad kamu pria baik, Muhammad kamu tidak pernah bermusuhan. Diakui oleh lisan Abu Lahab, ibu bayangkan. Diakui semuanya. Tapi ketika Nabi menyampaikan, saya mendapatkan wahyu diangkat oleh Allah menjadi Nabi, maka mulailah kemudian ada perasaan takut tersaingi di situ. Itu yang menyebabkan mereka tidak suka. Ibu kenal Abu Jahal? Belakang ada yang kenal. Cuma soft muslim ada yang kenal Abu Jahal. Ini saya ilustrasikan bu, kalau ibu umrah, nanti ibu mampir ke tempat ini, saya tunjukkan itu menurut sejarawan Mekah, itu tempatnya Abu Jahal tinggal di situ. Jadi kalau ini Ka'bah, sini, di wilayah Masjid Al-Haram misalnya, wilayahnya sini. Misal ibu menginap ini di Zamzam, sini. Di sini ada Hilton, dipisahkan sedikit oleh gang sini. Di sini ada Safa, ini ada jalan, ini ada Merpati sedikit. Di sini ada Jabal Qubais, di Istana Raja. Ini pintu King Abdul Aziz, di sini pintu pertama. Ibu dari sini, ke sini bu, jalan ke kanan. Dari sini ke sini sekitar 50 meter, kalau dari sini. Belok kanan, begitu belok kanan ibu akan menemukan di sini gate 26 Ismail. Sekarang dibuka yang ke sini, yang Ajdad. Ini Ismail, persis depannya Ismail ada pos security di sini. Satu orang yang jaga, satu di sini. Sekarang tambahan satu di sini. CCTV-nya warna putih menghadapnya ke sini. Ini kipas angin satu di sini. Sampai ke ujung sini ada 35 kipas angin. Saya udah hitung. Saya serius, saya hitung. Ini 27. Ini Ismail, ini gate Nabi, babun Nabi. Di sini bab Ali, pintu Ali. Ke sini babu salam, babu salam. Ini sunnahnya turun dari sini bu, kalau mau umrah, mau tawaf. Kalau bisa ke sini, kalau dibuka, ya. Di sini nanti ada pintu babu salam. Babu salam ini sejurus dengan rumah Nabi dilahirkan dan langsung dengan Hajar Aswad. Jadi kalau turun dari sini, itu nggak muter-muter lagi, langsung ke Hajar Aswad. Ya, jadi kalau ibu ke sini nanti ada dua jalur. Ini yang pakai eskalator, yang ini eskalator naik, ini eskalator turun. Yang jaga satu orang, kursinya warna merah. Di sini ada tangga ke bawah. Begitu turun langsung ada tulisan Babu Salam. Nah, di bab Nabi ini persis depannya itu dulu ada tiang lampu, Bu. Sekarang sudah enggak ada. Pakai jembatan ke sini. Di sini rumahnya Abu Jahal. Di sini rumah Nabi dilahirkan, dekat ngambil air Zamzam di sini. Air Zamzam bebas yang pakai jerigen. Ya, bukan pakai botol. Jadi kalau Ibu ingin ambil pakai jerigen, bawa ke kamar misalnya, nah ngambilnya yang di sini, Bu. Ini enggak zalimin orang. Karena keran langsung disambungkan. Ibu beli jerigennya yang jualan orang Thaif. Jerigen kecil 5 real, jerigen besar 10 real. Nah, di sini. Masuk sini. Nah, Nabi di sini, Abu Jahal di sini. Kenapa Abu Jahal begitu dendam dengan Nabi? Dua kejadian. Kejadian pertama, dulu sering berolahraga, dikalahkan dalam gulat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin membalas belum sempat. Kejadian kedua ini yang membuat dendam luar biasa. Saat Sayyidah Khadijah ditinggal oleh suami yang kedua, semua orang ingin melamarnya. Karena keindahan segala rupa, seakan-akan kalau manusia itu sempurna sifat kemanusiaannya. Di Sayyidah Khadijah, perhatiannya, sayangnya, sifat dermawannya, kayaknya luar biasa. Kalau Ibu ke sini, ini ada bukit di sini rumah Nabi, sini ada bukit. Bukit yang ini indah di sini ke sini, itu pusat logistiknya Sayyidah Khadijah. Saking kayanya. Nah, di antara yang melamar itu Abu Jahal. Nah, ya. Saat melamar, Bu, ditolak. Ya, PHP. Tolak. Sesaat setelah melamar ini, datanglah Nabi, diterima lamaran Nabi. Maka bergemuruhlah keadaan hatinya. Semua yang bersumber dari Nabi, pokoknya kalau Muhammad SAW bicara apapun, salah semuanya. Walaupun itu benar. Nah, itu asalnya. Jadi semua yang disampaikan oleh Nabi, semuanya benar sebetulnya. Tidak ada yang salah. Jadi saya mau katakan begini, kalau Ibu hadir di majlis ilmu, semuanya mengangkat Ibu dekat dengan Allah, lebih rajin ibadah, maka kata Nabi, ikuti itu, ikuti. Apa kata-kata Nabi? Indah sekali. Siapa yang bisa mengikuti majlis seperti itu, maka sesungguhnya dia sedang disayang oleh Allah. Orang ini ingin dirubah oleh Allah jadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Dengarkan kalimat saya baik-baik. Kalau Allah sedang mencintai seorang hamba, maka bukan dunia yang pertama kali diberikan kepadanya. Bukan dunia. Tapi dia akan dikenalkan dengan kenikmatan iman. Namanya halawatul iman. Sehingga ketika semakin dekat dengan Allah, maka Masya Allah, semakin tenang keadaan jiwanya, dan seakan-akan dunia menjadi kecil untuknya. Indah, Bu. Di malam-malam tuh nanti, kalau dulu orang susah tahajud, kalau sudah mendapatkan kenikmatan iman ini, ketinggalan tahajud semalam, Ibu rasanya gelisah. Enak. Biasanya sholat fardu itu lambat. Kalau udah mendapatkan kenikmatan iman, jangankan fardu, Bu. Ketinggalan sunnah itu gak enak, gelisah. Bahkan nanti dulu tuh kumpul-kumpul. Gak jelas, kadang bicara ini, bicara itu. Nanti kalau Ibu sudah terbiasa dengan taklim seperti ini, gak ikut sekali, rasanya ketinggalan sesuatu yang penting. Itu namanya halawatul iman. Alhamdulillah. Dan kalau sudah tenang jiwanya, maka Allah akan jadikan dunia kecil kepadanya. Bahkan semua kebutuhannya sebelum diminta, sudah dipenuhi. Dan itu terbukti di Quran. Silakan kalau gak percaya, lihat Maryam. Maryam itu kenapa Allah tetapkan sebagai contoh terbaik bagi manusia, untuk perempuan khususnya, dan beliau bukan nabi, bukan rasul. Supaya tidak ada perempuan yang berkata di masa depan, saya kan bukan nabi, saya kan bukan rasul. Nih, saya turunkan yang bukan nabi, bukan rasul. Mau ngeles apa lagi? Maryam mendekat kepada Allah, ditingkatkan kebaikannya kepada Allah, tingkatkan keimanannya, bikin mihrab oleh bapak ibunya. Begitu dibuatkan, belajar. Siapa yang ngajari? Nabi Zakaria. Orang baik, orang dekat dengan Allah, orang yang sangat mulia, diajari. Begitu diajari, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Semua kebutuhan Maryam sebelum diberikan sudah ada di situ. Kalau enggak percaya, nanti ibu akan dapatkan itu. Ketika ibu mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, maka dunia seakan tidak ada nilainya. Demi Allah, saya katakan tenang. Dan ketenangan itu, kalau sudah didapatkan, itu lebih penting daripada banyaknya harta yang dipegang. Sedangkan ngaruh, Bu. Saya tanya ibu ya. Jawab nih, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, enggak usah maksa. Ayo. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? The power of mama. Kasih pilihan dua, pengen tiga. Ya, tiga itu enggak ada. Cuma satu dan dua. Ibu mau pilih mana? Satu atau dua? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Sudahlah. Jelas ya? Nah, maka maksud saya, Ibu kan kumpul juga nih 48 majelis ilmu. Coba dicek lagi anggotanya. Karena kan nanti ada, nanti saya sebutkan ada golongan-golongan yang saat mengaji itu sama-sama ke surga. Dan disebut nanti dia akan mencari kawannya. Kayak ada sebagian ulama dan saya pernah menyampaikan satu kalimat, kalau tidak menemukan kita saling cari ya dan sebagainya. Tapi bagaimana bisa saling cari kalau tempat majelis ilmunya enggak disukai oleh Allah? Ibu ingin masuk surga, tempat yang sangat disenangi oleh semua orang, diridhoi oleh Allah, sedangkan ibu hadir di tempat yang tidak disukai oleh Allah. Bagaimana bisa begitu? Maka cek lagi apakah apa yang saya pelajari bisa mendekatkan diri dengan Allah dengan ibadah tadi. Cek. Jelas? Dua. Ini sholat. Ada puasa, ada macam-macam. Yang kedua cirinya, agak cepat. Yang kedua, apa yang membedakan majlis ilmu ini dengan yang lain? Walladzina utul ilma darajat. Majlis ini bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi menambah pengetahuan ibu dari sebelumnya. Jadi ada ilmunya bu, masuk dengan keluar itu beda. Ibu dapat sesuatu gitu. Ya, dan persoalan sekarang, banyak orang ibadah nih bu. Ada orang sholat, ada orang umroh sekarang, ada orang haji. Tapi persoalan utamanya, dia tidak paham dengan apa yang dia kerjakan. Ilmunya enggak ada. Cuma sekedar sholat, hafal bacaan, cuma enggak ngerti yang dibacakan. Itu ada keterangan di Quran bu. Ada orang-orang yang sholat, cuma saat sholat enggak ngerti apa yang dibaca. Tidak paham apa yang dilakukan. Coba difikirkan, jangan-jangan itu ibu. Coba direnungkan, gak usah pikirin orang. Saya termasuk gak ya di situ? Karena kata Nabi ada orang-orang yang demikian, saking tidak konsentrasinya saat dia menunaikan sholat, tidak khusyuknya sampai-sampai kata Nabi, ketika dia sholat, fayaqulu syaitanu, maka setan mudah menggoda dirinya. Udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini ya, ingat itu ya. Maka orang ini baru takbir saja, Allahu Akbar, yang disebut Allah, tapi yang diingat yang lain. Allahu Akbar, aduh cendol tadi gak beli ya sayang. Handphone belum dibalas, WA belum diupdate statusnya kalau saya lagi mau sholat sekarang. Muncul semua. Hatta la yash'ural musalli kam ra'atan yusalli. Sampai ada orang yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada orang umrah sekarang, haji. Sekarang musim umrah nih, banyak orang berangkat. Saya baru kembali kemarin. Demi Allah saya katakan, kadang bahagia ada tapi sedih juga sering kali. Sedih melihat orang. Orang kan berangkat ke sana tidak mudah, bu. Biayanya ada yang jualan kebun, jual tanah, jual ini, jual itu, datang ke sana. Harta, biaya, tenaga. Sampai di sana, demi Allah saya sering katakan pada travel, dosa teman-teman itu. Kalau membiarkan mereka tidak beribadah dengan benar, Anda dosa cuma ngumpulin uang. Kasihan tuh orang-orang, datang dari daerah, datang segalanya. Kenapa Anda tidak ajarkan mereka kesempurnaan dalam manasik? Kan amanah Quran pertama kali itu bagi yang pengen umroh, sempurnakan dulu manasiknya. Bukan sempurnakan tempat belanjanya. Karena itu bisa banyak didapatkan. Gak ada di Madinah, di Mekah tuh banyak bu, di bawah zam-zam. Ada yang di obral, ada fixed price, ada macam-macam. Gak dapat di situ, di Jeddah itu sudah ada. Ada Sultan, Ali Murah, macam-macam. Gak ada di situ, Tanah Abang. Berjejer. Ini ada orang datang ke sana, amanah Qurannya. Quran surah 2 ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Quran surah 2 ayat 196, paling kiri sebelah bawah. Bagi Anda yang mau umrah, mau haji, kata Allah, sebelum berangkat, sempurnakan dulu. Karena Allah lakukan. Pertama niat yang disempurnakan. Anda berangkat karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena saudara harus tahu sekarang saya mau umrah nih. Tetangga harus tahu sekarang saya mau umrah nih. Itu berarti ada yang tidak sempurna dalam umrahnya. Karena itu seringkali terjadi sampai saat ini. Tawaf seharusnya yang pengen dilihat oleh Allah. Ini manusia. Sampai sekarang, kain ihram terlilitkan. Tangan kanannya pegang handphone. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Kelihatan dari sana banyak orang. Apa yang Anda dapatkan? Dan yang lebih menarik juga, ada yang khusyuk-khusyuk, bu, tapi enggak paham apa yang dibacakan, apa yang diminta tuh enggak ngerti. Padahal kalau ibu tahu itu saat tawaf, itu kudahsyat, bu. Kenapa ibu cuma baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kenapa dibaca sampai makam Ibrahim? Tiba kemudian di rukun Yamani jadi Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Baik, kenapa bacanya itu di rukun Yamani sampai Hajar Aswad? Pertanyaan saya, dari makam Ibrahim sampai dengan rukun Yamani baca apa? Padahal kalau Anda lihat sejarahnya, kenapa kita baca sampai makam Ibrahim? Karena pernah ada yang mencontohkan di situ, namanya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ketika betul membaca kalimat ini, maka seketika itu turun jawaban dari Allah. begitu benar dibacakan, diamalkan isinya, turun. Rahasianya ada di Quran surah 19 ayat 47 sampai dengan 49. Wahabna lahu Ishaq. Kami jadikan yang tidak mungkin menurut manusia jadi pada saat itu. Menurut manusia Sarah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam mustahil mengandung karena difonis munufus. Dan maaf difonis mandul. Enggak mungkin punya keturunan. Tapi apa yang terjadi? Begitu beliau mengamalkan subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, wahabna lahu Ishaq. Perempuan itu yang mulia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, Ishaq namanya. Yang mustahil pun dikabulkan. Makanya ketika Anda benar membaca doa itu, kemudian mengamalkan isinya, di antara Maqam Ibrahim sampai dengan Rukun Yamani, bebas mau minta apa saja. Begitu Anda minta, kalau benar mintanya seketika dikabulkan. Demi Allah saya katakan, kami pernah praktekkan dengan teman-teman. Begitu dipraktekkan, dapat bu. Dan itu tidak harus pakai bahasa Arab. Silahkan Anda minta pakai bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Pakai bahasa Indonesia, boleh. Pakai bahasa Sunda, silahkan. Monggo. Bahasa Sunda, silahkan. Jawa, silahkan. Itu tidak ada ketentuan. Karena ibu dimintakan meminta apa yang ibu butuhkan. Dan ketika Anda memohon dengan bahasa Anda, itu lebih terasa mintanya. Silahkan. Yang harus pakai bahasa Arab, tidak boleh dirubah. Yang boleh pakai bahasa kita, silahkan ungkapkan. Tidak sedikit orang meminta. Kadang-kadang ada orang menertawakan, padahal diijabah. Seorang pemuda datang, melekat ke Multazam. Orang rebutan Hajar Aswad, dia ke Multazam berdoa. Nempel. Ya Allah, saya datang ke sini untuk memohon, ya Allah. Sampai sekarang saya belum ada jodoh. Mohon sampai saya ke Ka'bah ini, ya Allah. Mohon kabulkan. Tiba-tiba seorang perempuan datang juga, tinggi, putih, hidung mancung. Dia tunjuk, kayak gini, ya Allah. Itu nyata, bu. Saya tidak mengarang. Kayak gini. Tapi menariknya, setelah dia pulang, nikah bu orang itu. Walaupun bukan dengan perempuan yang tadi. Naik. Ada yang lebih dahsyat, ke Multazam, naik. Ya Allah, saya banyak utang, ya Allah. Bahkan kesini pun saya ngutang, ya Allah. Saya tahu engkau maha mengetahui utang saya. Tapi kalau tidak percaya, ini catatannya, ditempel. Ada. Nah ini yang saya maksudkan terkait dengan ilmu. Ada orang semangat, sholat semangat, khusyuk, iman seakan bertambah. Tapi karena gak ada ilmu, sholat subuhnya 3 rakaat. Maka saya ingin sampaikan, majlis ilmu yang baik itu bukan sekedar mengajarkan, bu mesti sholat ya, tapi juga memahamkan begini cara sholat yang benar. Sehingga ada bedanya. Nanti saya sebutkan di hadis nanti, setelah saya terangkan ini, apa yang didapatkan. Orang yang masuk ke majlis ilmu seperti ini, kemudian dia mengamalkan ilmunya, maka pahalanya akan beda dengan yang biasa. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pertama, satu, keutamaan orang yang seperti ini, mendatangi majlis ilmu begini, keutamaan yang pertama, satu, begitu dia datang ke majlis ilmu ini, hadir di dalamnya, dia mendapatkan 700 kali lipat pahala langsung. 700 kali. Dan 700 ini bu, itu terus ditambah sampai selesai. Sampai ibu pulang. Begitu ibu datang, masuk, itu sudah 700 kali lipat. Terus, diangkat. Kalau infak kan sekali infak paling minimal 700. Kalau menuntut ilmu tidak, sekali ibu masuk, sepanjang itu berlangsung proses belajar, itu dituliskan 700 kali lipat. Wabaina darajataini, dan di antara satu derajat ke yang lainnya, nih lihat, ini kan 700 kali. Antara 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 sampai 700, itu jaraknya 500 tahun. Saya mau tanya pada ibu, siapa yang pernah sholat selama 500 tahun gak berhenti? Gak ada. Nah ini Anda mengamalkan amalan ini, begitu datang ikut menyimak dengan baik, mengerjakan nanti apa yang saya akan sampaikan, informasi Qur'annya, begitu ikut pada majlis yang seperti ini, 700 dituliskan langsung. Jarak 1 ke 2, 500 tahun. Jadi kalau ibu misalnya punya dosa di hari itu sekian, itu ketutup bu. Sepanjang bukan dosa besar. Nanti ada caranya lagi. Dan menariknya, kalau hasil pelajaran itu diamalkan, makanya saya sering katakan, bu, kemarin kita belajar tentang keutamaan baca Qur'an. Nih bu, saya fasilitasi mushafnya. Ibu baca ya. Kemudian bu, kita belajar ini. Bikin ya bu ya, tabelnya begini, rumusan amalnya. Ibu praktekkan. Kalau Anda praktekkan, maka pahala Anda itu dilipat gandakan lagi 700 kali lipat. Ini, 700 lagi. Wal farqu bainal mu'minil 'abid wal mu'minil 'alim, perbedaan cara ibadah, pahala bagi seorang beriman hanya ibadah saja dengan orang beriman yang ibadah tahu ilmunya. Misal saya mau takbir, begitu saya akan salat menghadap ke arah kiblat, maka kaki berdiri tegak, badan tegak tidak miring kanan kiri. Hadis Muslim hadis 397, menghadap ke arah kiblat posisi kaki kurang lebih selebar bahu seperti ini. Kemudian saya bertakbir. angkat tangannya, bisa sejajar dengan bahu di sini, ya, bisa di hadis Al-Bukhari. Kemudian bisa juga sejajar dengan daun telinga di An-Nasai nomor hadis 1101. Misal, begitu Anda angkat, Anda paham nih, mengangkat ini maksudnya fayaqulu di Abu Daud nomor hadis 827, katakan Allahu Akbar sambil mengangkat, ikrarkan pada diri kita, ucapkan dengan lisan, hanya Allah yang penting sekarang, Allah yang Akbar, yang lain tidak ada, buang urusan dunia ke belakang. Jangan dibawa dalam sholat. Yang lain penting, yang akbar cuma Allah. Buang semuanya. Begitu Anda lakukan seperti ini, bukan cuma khusyuk kita terbantu, tapi seperti itu dituliskan pahala sholatnya 700 kali lipat. Padahal asalnya cuma 10. Buka Quran surah ke-6 ayat 160. Quran surah 6 ayat 160. 160. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik, hasanah, maka pahalanya 10 kali lipat dari itu. 10 kali. Saya ulang. Siapa yang mengerjakan hasanah, satu kebaikan, pahalanya 10 kali lipat. Nah, salat itu disebut dengan hasanah, amal baik. Dari mana taunya Ustaz? Buka Quran surah ke-11 ayat 114. Salat disebut dengan hasanah. Aqimis salata tarafain nahar. Tunaikan salat di dua siang itu. Wa zulatan minal lail, juga kemudian di malam hari. Innal hasanat, salat-salat itu semuanya hasanat. Melahirkan pahala kebaikan. Yudhibnas sayyiat, itu akan menutup semua keburukan-keburukan yang pernah dikerjakan. Salat disebut hasanah. Di Al-An'am ayat yang ke-160, satu hasanah 10 kebaikan. Di kalau ibu salat asar dapat 10. Kalau berjamaah kali 27. Ibu sholat maghrib dapat 10, tapi kalau Anda sholat dengan ilmunya yang tadi saya sampaikan, maka dituliskan langsung bukan 10, 700 kali lipat. Tuh. Penting. 700 kali lipat. Bukankah kalau ada orang penting lewat? Nah, ini sinyal nih, penting. 700 kali lipat pahala. Kalau bicara pahala, ini urusan akhirat, Bu ya. Akan ditampakkan saat seorang itu sekarat dan sudah wafat, itu nampak. Kalau ibu pengen cepat lihat, ya sekarat aja dulu. Cuma itu bukan pilihan, ya, bukan pilihan. Ajal itu nggak usah didahulukan. Kalau sudah tiba, datang. Nggak diminta pun tiba. Itu rumus di Quran surah 7 ayat 34. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba, pasti akan tiba. Nggak akan maju, nggak akan mundur. Disampaikan pada yang merasa putus asa, pengen bunuh diri, katakan, gak ada kerjaan bunuh diri itu, kalau sudah tiba ajalnya, meninggal juga. Anda mau minum baygon satu truk, kalau belum tiba ajal, gak akan wafat. Banyak orang di rumah sakit divonis sudah sekarat, termasuk saudari kita itu, namanya Miftahul Jannah, atlet berjudo, judo mempertahankan hijab saat para games itu, blind judo. Kemudian tiba-tiba jadi viral, ada yang mencemooh, ada yang ini, ada yang itu. Tahukah orang-orang yang mencemooh anak itu? Saya pernah berjumpa langsung bahkan dengan kakak dan sebagainya. Kita bicara sama-sama. Anak itu terkena leukemia stadium 3. Dan divonis oleh dokter hidupnya tidak akan lama. Saya katakan tidak ada yang bisa memvonis kematian. Adinda berangkat dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak. Berangkat ke Mekah, mintakan kepada Allah hal-hal yang terbaik. Sampai sekarang masih hidup, barusan kirim tadi pesan. Alhamdulillah kami sudah umrah. Demi Allah saya katakan, tidak ada orang tahu. Begitu ditanya, kenapa? Teman-teman tahukah Anda sekalian? Para ibu sekalian, dia ingin mempertahankan kemuslimahannya, ingin mempertahankan hijabnya. Dia khawatir kalau wafat gak pakai hijab. Makanya dia bawa itu. Itu orang-orang yang mencemooh itu berapa dosanya tuh. Anda hanya melihat apa yang nampak dari luar. Kamu begini, kamu begitu. Anda tidak tahu, dia bahkan dia punya prinsip bahwa kalau saya wafat, maka ini saya kenakan hijab saya. Itu poinnya. Nah ini Bu. Di bagian pertama. Oke, okay, teruskan dulu ya. Sebentar, pelan-pelan. Nah sekarang, tahan, kita masuk ke bagian ketiga. Tidak usah dihapus dulu, biar saja. Yuk, kita bicara pahala. Tahan ya, tahan. Ini yang 700 sudah saya terangkan. Kalau nanti mau pembuktian, nanti silakan lihat ketika kita berpulang kepada Allah. Bahkan nanti ada orang-orang, ya, ada orang-orang yang saat masuk ke alam kubur, kata Al-Quran, kalau mampu artinya tak mampu. Kalau dia mampu, dia akan kabari keluarganya. Kalau bisa kerjakan seperti saya, kalau bisa cepat kesini, di sini lebih enak daripada di situ, cepat sini. Itu nanti ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 169 sampai 172. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan ada orang wafat setelah aktivitasnya fisabilillah dan menuntut ilmu itu bagian dari fisabilillah. Nanti saya terangkan. Jangan dikira wafat begitu saja, tapi orang ini diberikan kehidupan yang indah di alam kubur. Sampai-sampai dia berkata kepada saudaranya, kalau mampu, wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kamu jangan takut, jangan sedih. Di sini enak kok. Kenapa takut meninggal? Cepat sini, kalau bisa ke sini cepat. Di sini enak. Ya. Pahala pertama. Jika Anda menemukan majelis ilmu seperti ini, sekarang masya Allah bu, saking sayangnya Allah dengan kita, disebarkan nih. Ini ada Al-Murabbi, ada Istiqamah, ada masjid ini, masjid itu, ustaz saja banyak. Ibu tinggal seleksi aja, masuk ke kualifikasi ini. Kalau ada, itu berarti kasih sayang Allah untuk memberikan kemuliaan pada ibu semua. Yang pertama, apa kemuliaannya? Sejak orang ini berangkat, ibu berangkat dari rumah nih, mau berangkat ke sini atau dari manapun, maka sejak dia berangkat, itu sudah diiringi oleh malaikat keberangkatannya. Hadisnya sahih, Ibnu Majah nomor hadis 233. Baru mau berangkat, malaikat sudah mengiringi. Dan malaikat itu sifatnya gaib, enggak nampak, Bu, tidak kelihatan. Sebab kalau kelihatan, ibu bisa enggak jadi ke majelis ilmunya. Mau berangkat ke makhluk bersayap. Astagfirullah. Kamu siapa? Aku malaikat. Jelas ya? Baik. Apa yang dikerjakan malaikat itu? Saya bacakan hadisnya. Lihat baik-baik. Sudah? Haddatsana qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, menyampaikan kepada kita dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Siapa yang menyiapkan dari tempat dia tinggal untuk menempuh perjalanan demi belajar pengetahuan di majelis ilmu yang tadi kita sebutkan, yang bisa menambah keimanan, bisa menambah pengetahuan, dia siapkan tuh, punya persiapan. Yang paling menarik kalimatnya menggunakan tariq dan salaka. Salaka dan tariq. Di ada syari, ada tariq, itu beda. Kalau syari itu jalan luas, lapang. Kalau tariq kadang berliku, sekalipun lapang kadang-kadang sempit, ada macet, ada apa. Salaka itu tidak mudah, sesuatu yang ditempuh dengan cara yang tidak mudah. Kadang-kadang ada godaan, kadang ada kegiatan lain, kadang macam-macam. Saya katakan kepada ibu, bukankah saat ibu akan berangkat tidak mudah itu untuk menuju ke sini? Silakan cek. Baru pakai pakaian, tiba-tiba ada ini, ada itu, semangat turun lagi, naik lagi. Di jalan ngejar-ngejar, kadang-kadang berjalan kena macet, kena macam-macam. Itu ini, Bu. Nih. Yang paling menarik satu, lihat baik-baik. Begitu udah ibu siapkan, ibu tetap akan berangkat. Lewati kemacetan, lewati ini, lewati itu. Itu setiap langkahnya, kalau ibu melangkah itu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Setiap langkahnya akan dihitung langsung oleh malaikat dengan izin Allah untuk memudahkan langkah ibu ke surga. Setiap langkahnya. Nanti saya tunjukkan apa yang dimaksud memudahkan ke surga. Sama ada yang bertanya, Ustaz, saya kan gak jalan ke Al-Murabbi, saya naik kendaraan. Apa ibu dari pintu rumah keluar langsung naik mobil? Kendaraan itu akan bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat bahwa dia pernah dipakai mengantarkan ibu ke sini. Begitu cara memahaminya. Dari mana dalilnya, Ustaz? Ada. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu, ayat keempatnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat terjadi kiamat itu, mulai akan dihisab, bumi mengeluarkan apa yang kita pijak, apa yang kita tinggali. Maka semua benda yang pernah terkait dengan kita akan bicara kepada Allah, mengabarkan apa yang pernah kita lakukan dengan benda itu. Maaf bu ya, maaf sekali. Ini pakaian ibu, kerudung ibu akan bicara. Bahwa saya pernah dipakai oleh si fulana, ya Allah, untuk sholat padamu, untuk baca Quran, saya bersaksi. Karpet akan bicara. Termasuk jika pakaian itu pernah Anda kenakan untuk bermaksiat, maka dia akan bicara di hadapan Allah. Di jari ini. Berapa kali nulis status yang tidak baik tentang orang? Ini akan bicara. Apa dalilnya, Ustaz? Surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut kalian kami kunci, kata Allah. Yang bicara itu tangan. Kaki yang bersaksi itu bicara. Di dunia saja sudah menampakkan bukti. Sidik jari bicara. Anda pernah di mana? Itu di dunia. Di akhirat nanti bicara betul. Saya pernah digunakan begini, ya Allah. Saya pernah digunakan begitu, ya Allah. Ya Allah, saya digunakan oleh si fulana untuk memasukkan ini, ya Allah, ke kotak infak. Untuk memberi ini pada orang lain. Berikan beras di ranca ekek. Berikan baju ke orang ini, orang A, orang B, orang C. Itu bicara tangan. Termasuk berasnya bicara, tangannya bicara. Apalagi kalau kemudian diberikan dengan cara ria yang tidak dibenarkan, maka semua akan bicara. Tapi saya tidak ridho, ya Allah, saat diberikan dia ria. Dia hanya mengejar foto-foto, ya Allah. Dia cuma pencitraan, ya Allah. Jelas? Baik. Nah, apa yang dimaksud ini dimudahkan? Teruskan hadisnya. Perhatikan. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata. Kalaulah seorang penuntut ilmu itu tahu, para malaikat itu, awas hati-hati, tadau ajnihata haridhan li talibil ilmi. Dia membentangkan sayapnya sejak penuntut ilmu keluar dari rumahnya, tempat tinggalnya, untuk menuju majlis itu. Jadi dari jalan, misal kalau rumah ibu misalnya, misal di Husain. Ibu mau kalmu Rabbi. Itu dari sejak keluar itu malaikat sudah menaungi. Sampai ke sini, sampai pulang lagi. Kalau benar diniatkan, ya. Tapi kalau ibu mampir kemana ke mall, itu malaikat ninggalin. Ya. Sini misalkan. Baik, lihat baik-baik. Sudah? Nah, ini setiap Anda jalan, itu malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridha, ridhan li talabil ilmi, ridha bagi para penuntut ilmu. Ridhanya malaikat dua maknanya. Dan saya mohon pada ibu, tolong catat betul yang dua ini dan amalkan dengan siapapun ibu mengaji. Tidak harus dengan saya. Mungkin ibu bisa mengaji dengan Ustaz Fulan, ya, atau Ustazah Fulanah dan sebagainya. Tapi saya mohon sekali, mohon. Nanti kita akan saksikan satu masa bahwa apa yang pernah kita kerjakan itu akan terjadi pada kita. Ridho malaikat setidaknya punya dua arti. Satu, memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang yang dinaungi itu. Memohonkan ampunan. Ibu tolong betul jangan terjebak godaan setan, Bu, ya. Tolong sekali. Saya pesankan dari sekarang kalau bisa ibu catat. Ibu dari sejak berangkat, Bu, sampai ke sini itu malaikat mohonkan ampunan. Kalau bisa ibu isi dengan istighfar di jalan, Bu. Walaupun enggak harus orang dengar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Minta. Itu dosa ibu, Bu. Kalau ibu benar-benar ucapkan itu dari hati yang paling dalam, bertobat pada astagfirullah, itu seketika dituliskan pahalanya, diampuni dosanya. Berita baik, ya. Dosa sebesar apapun kalau benar-benar ibu mohonkan kepada Allah, ketika diampuni, ibu tobat pada saat itu, diampuni dosanya. Dan qadarullah, misal saja ibu meninggal di pertengahan jalan, belum sampai ke sini, ibu mendapatkan dua keuntungan. Satu, dosa ibu sudah diampuni oleh Allah seluruhnya. Yang kedua, ibu punya amalan berjalan ke majlis ilmu. Maka ketika dosa diampuni semua, artinya nol dosanya. Ketika amalan dikerjakan melangkah ke majlis ilmu, ibu punya amalan tinggi. Maka bahasa Qurannya, orang itu akan langsung terjamin masuk surga. Buka Quran surah keempat ayat 100. Itu surahnya ibu. Paling kiri sebelah bawah. Quran surah keempat An-Nisa. Ini ayat yang ke-100. Saya baca dulu, ya. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Siapa yang mau berhijrah, bahasanya indah, hijrah. Hijrah itu merubah keadaan lebih baik daripada sebelumnya. Maksud baik itu kebaikan yang disenangi oleh Allah, yang diridhai oleh Allah. Jadi kalau ibu bisa berubah lebih baik menurut Allah, itu hijrah namanya. Misal, tidak harus pindah tempat, ya. Tidak harus pindah tempat. Ibu bertetangga dengan masjid, tapi belum tergerak untuk ke masjid misalnya. Satu kali ada getaran pada jiwa, ingin ke masjid. Ibu berangkat, itu hijrah namanya. Sekalipun tempatnya tidak harus berpindah. Tapi kalau ibu pindah justru menjauh dari masjid, menjauh dari majlis ilmu, itu bukan hijrah namanya. Tidak selalu pindah tempat. Kalaupun itu memaksa pindah tempat karena tinggal di wilayah yang maksiat banyak, mau ke masjid susah, mau ngaji susah, pindah ke tempat lain yang lebih mudah untuk ibadah, itu pun hijrah. Yang memaksa untuk mendapatkan tempat yang baru. Nah, kata Allah, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Siapa yang mau berhijrah karena Allah, "Yajid fil ardi muhagaman katsiran wasa'a." Kalau dia masih punya batas hidup, setelah hijrah itu masih punya waktu hidup, beraktivitas, maka Allah berikan dua jaminan. Satu, dia akan titipkan, Allah akan berikan ketenangan pada jiwa orang hijrah itu. Jadi yang pertama kali bukan dapat dunia, Bu. Tenang dulu. Ya, orang hijrah pas ke masjid, udah berdoa pulang-pulang, kehilangan sendal, hilang sepatu, hilang dompet. Gak usah khawatir. Cari dulu, kalau gak ketemu, kemungkinan cuma dua. Satu, tugas ibu mendapatkan itu sebagai amanah selesai. Maka sendal itu akan dihisab oleh Allah, dan hisabnya sangat luar biasa, karena dia akan bersaksi dipakai oleh ibu untuk ke sholat atau untuk ke majlis ilmu. Selesai, itu amanah. Tapi kalau kemudian yang kedua, kemungkinannya ibu banyak maksiatnya, boleh jadi masuk ke dalam harta, maka yang haram kemudian dikeluarkan oleh Allah, yang halal akan datang sebagai gantinya. Karena rizki pencuri hanya selalu mengambil yang haram. Jelas? Nah, kalau ibu masih hidup, maka yang pertama ketenangan. Yang kedua, dunia yang terasa belum didapatkan akan diberikan, diakumulasikan. Akhirnya dapat. Pertama-tama rasanya gak enak. Nanti setelah itu, rasanya karunianya luar biasa. Tapi maaf, وَمَيْ يَخْرُجْ min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Tapi ada orang yang baru keluar rumah, dia pengen berubah, dia pengen haji, pengen belajar, tapi tiba-tiba di jalan maut datang lebih cepat dari apa yang ia sempat nyampe ke majlis ilmu. Maaf, ini kalimat Allah, faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Maka dengan dia siap-siap itu, apalagi diisi dengan istighfar, dia bertobat kepada Allah, kata Allah, pahalanya telah saya tetapkan untuknya. Yang dimaksud pahala di situ surga. Jadi begitu dia istighfar, tobatnya diterima, maka ketika tobat diterima, apa yang terjadi? Cinta Allah datang, surga diberikan kepadanya. Itulah yang menimpa orang yang pernah membunuh 100 orang. Kemudian dia mau bertobat, kata ulama pada saat itu, kamu pergilah ke majlis ilmu. Ulama ini tahu, satu-satunya pahala yang berlimpah bagi orang ini untuk menutup dosa-dosanya, pergi ke majlis ilmu. Karena pahalanya berlipat, Bu. Maka ketika dia berangkat di jalan, dia tobat, astagfirullah, astagfirullah. Begitu dia bertobat, belum sampai ke majlis ilmu, meninggal wafat di tengah jalan. Maka kemudian Allah perintahkan, angkat dia, tempatkan di surga. Maksudnya berikan fasilitas surga di alam kuburnya. Itu. Saya pernah sampaikan ini satu kali dalam pengajian. Ada seorang pramugari. Tadinya cuma diajak temannya aja. Tiba-tiba kemudian ikut, di kisah nyata, saya sendiri yang sampaikan, di awal saya tiba di Indonesia. Begitu saya sampaikan, si pramugari ini ingin berubah. Dia terus pengen belajar. Akhirnya apa yang terjadi? Kadar Allah, pertemuan yang kedua, ternyata kadar Allah sakit, begitu masuk rumah sakit, ternyata dilihat-lihat secara medis, terkena kanker, Bu. Bayangkan tuh. Apa yang terjadi? Divonis oleh dokter, gak bisa keluar, harus di situ. Tiba-tiba temannya langsung menyampaikan, Ustaz nangis di belakang. Tolong minta doa Ustaz, teman kita keadaannya sedang sulit saat ini, tolong doakan Ustaz. Saya bilang, tenang, kita selesaikan, kita doakan. Anda gak usah khawatir, ibu itu diisolasi oleh Allah di rumah sakit, cara pandangnya pakai iman, jangan pakai akal. Bukankah saat sakit orang banyak istighfar? Bukankah saat istighfar diampuni dosanya? Demi Allah saya katakan, teman kita itu sedang disayang oleh Allah, jangan kamu dulu keluar dari sini. Jangan jumpa dengan orang dulu. Saya khawatir ketika jumpa dengan orang, lisan kamu bicara yang kotor lagi. Mata kamu melihat yang tidak baik dulu. Kamu di sini aja dulu. Kamu di sini dulu sampai semua diampuni dosanya. Begitu selesai kita ceramah, tiba-tiba di belakang tangisan semakin kencang. Anda kenapa, Bu? Ibu kenapa? Ustaz, ukhti fulana, saudari kita meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Malamnya kami datang ke rumahnya, kemudian berkumpul teman-teman. Anda tahu apa yang terjadi? Demi Allah saya katakan, kurang lebih 15 tahun dia berkaya di profesinya. Temannya yang datang cuma 1-2, selebihnya karangan bunga. Anda tahu siapa yang datang? Cuma sekali masuk ke majlis ilmu. Yang datang teman-teman majlis ilmunya. Yang datang suami teman-temannya. Wafatnya kemudian di malam Jumat, teman-teman sekalian. Datang di situ. Yang perempuan, ahli taklim ini, taklim itu, yang gak dikenal sebelumnya. Kemudian suami-suaminya hadir semuanya. Saya bilang demi Allah, saya katakan beruntung perempuan ini. Saya pun belum tahu kapan dan di mana serta bagaimana cara saya wafat. Beruntung kau, beruntung kau, beruntung kau, saya katakan. Dan kita tidak tahu kapan akan pulang. Jadi maksud saya, pesan saya, saat ibu pulang nanti isi, Bu. Kadang-kadang setan tuh pinter. Jalan, tujuannya majlis ilmu. Begitu ketemu mi, tek, aduh pengen mampir. Ibu kayaknya belum bisa, lagi panjang. Tolong sisain ya bang ya, nanti pulang dari pengajian saya kesini lagi. Masuk pengajian yang dipikirin mi tek, update. Alhamdulillah, menanti mi tek. Dasar manusia. Paham ya? Nah, yang kedua, awas. Ini kita belum banyak nih, baru 10% kita belajar. Kedua, rahasia kedua, tadi istighfar yang pertama, istighfar. Yang kedua, isilah di perjalanan itu, selang-seling, setelah istighfar, istighfar, istighfar, ibu isi dengan doa. Doa. Kenapa? Karena kegiatan malaikat yang kedua, ketika memberikan ridha pada penuntut ilmu, mengaminkan penuntut ilmu yang berdoa. Aminkan. Mungkin ibu diminta ke sini itu ada doa-doa Bu yang belum terkabul itu. Mungkin untuk anak, untuk suami, untuk tetangga, untuk kerabat, untuk ibu, ibu mertua, bapak mertua, minta. Ibu mohon isi itu, Bu. Jadi ketika di jalan tuh jangan diisi macam-macam, buka tilawah Quran, buka. Terus di jalan astagfirullah, astagfirullah, sambil di hati minta, ya Allah, berikan kelapangan saat belajar nanti, ya Allah. Berikan kepintaran, kecerdasan pada anak saya, ya Allah. Yang dengan ilmu itu bisa mendekatkan dia kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan satu di antara anak saya, ya Allah, ahli Al-Quran, ya Allah. Jadikan mereka bisa memberikan mahkota kepada kami di akhirat nanti. Ya Allah, lapangkan pekerjaan suami saya, ya Allah. Halalkan rezekinya, ya Allah. Jangan sampai ia membawa sedikit pun neraka dalam kehidupan kami, ya Allah. Jauhkan dia dari orang-orang usil dengan urusan dunia, ya Allah. Minta di jalan, minta, minta, minta, minta. Demi Allah saya katakan, setiap apa yang ibu sampaikan, demi Allah, mungkin ada sebagian dari apa yang disampaikan itu keluar dari hati yang paling ikhlas, maka jika itu bersama dengan aminnya malaikat, amin, seketika dikabulkan. Saya pernah sampaikan ini, ini kisah nyata. Dalam materi taklim saat manasik di bulan haji, sebelum berangkat itu biasanya kami suka mengajak teman-teman yang mau haji, yuk kita manasik dulu, siapapun terbuka bebas, mau sekarang mau nanti ayo ikut. Ikut bu, tempatnya di Bekasi, ada miniatur, ada macam-macam. Begitu sedang kita belajar, saya sampaikan ini, walaupun Anda belum berangkat, tolong mintakan berdoa nih, walaupun ini bukan depan Ka'bah, ini miniatur, mohon minta saat taklim ini, mohonkan kepada Allah. Begitu kami sedang terangkan proses manasik, ini kenapa kita menghadap Hajar Aswad, kenapa disebut Hajar Aswad, ini kenapa begini, kenapa begitu. Yang lain tuh bu, ada yang rekam pakai video begini, ada yang foto-foto, ada yang nyimak. Saya perhatikan ada satu orang yang keluar air matanya, keluar aja, keluar. Tiba kemudian selesai taklim itu, kemudian berangkat orang-orang berhaji. Ini orang yang tadi ini, yang nangis ini, tiba-tiba hilang. Padahal orang ini sudah menyampaikan ke saya, Ustaz doakan ya, doakan Ustaz, saya pengen haji, belum ada rezeki, belum ada ini. Hilang bu. Begitu selesai musim haji, sepekan kemudian datang lagi, pas taklim sore-sore. Datang, akhi antum kemana, gak kelihatan kemarin. Afwan Ustaz, gak sempat ngasih tahu, saya haji. Kok bisa? Terus, saya gak mau ceramah, antum aja yang cerita nanti ke jamaah. Sini, antum cerita. Begitu kita dengarkan apa yang terjadi dengan beliau, ternyata saat di depan miniatur itu mengalir air matanya, beliau sampaikan, Ustaz, saat yang lain merekam, saya melihat orang sudah pada siap, ada yang sudah mau berangkat, saya hanya bermohon kepada Allah. Ya Allah, saya merasa ini bukan Ka'bah, tapi seakan-akan saya di depan Ka'bah, ya Allah. Sebelum wafat, beri kesempatan saya untuk berhaji. Dia minta dengan setulus hatinya, keluar air matanya. Begitu dia memohon, bu, saya kan sampaikan dia ikut kajian Quran, kajian hafalan. Ayo baca ayat-ayat Quran terkait dengan itu. Dia kembali ke rumahnya, ke musola ngimamin, yang setiap yang dibaca ayat haji, ayat haji, ayat haji. Al-Baqarah 196 sampai dengan 203. Baca, baca, baca. Nah secara singkatnya, 3 hari sebelum batas terakhir untuk penerimaan segala persyaratan itu, datanglah seorang pemuda nanya, Pak, saya perhatikan Bapak itu tiap ngimamin bacanya ayat haji, ayat haji. Bapak pernah haji belum? Belum katanya. Bapak punya paspor? Tidak. Sini saya bantu. Bikin paspor, kita berangkat tahun ini langsung. Oena please. Dia berangkat. Gitu berangkat pulang, Masya Allah. Tahu gak aktivitasnya apa? Di antaranya beliau juga, di antara yang membuat percetakan Al-Quran. Baca, sederhana sekali orangnya. Kayak peci, kayak koko biasa. Dia halus tuh. Makanya saya mohon pada ibu-ibu, ini tempat bukan tempat biasa. Aktivitas bukan biasa, apalagi ibu sudah punya kekuatan datang ke sini. Sayang kalau gak dipakai. Setan tuh ya begitu, semuanya dikaburkan pikiran kita, seakan-akan gak ada nilainya. Ayo, saat berangkat, saat pulang, isi, minta, mohon, minta, itu dahsyat. Demi Allah saya katakan dahsyat. Tapi ibu mesti yakin, minta dengan 10 jiwa. Itu rumusnya di Quran surah ke-7 ayat 205. Kalau berdoa itu, mesti mohon dengan setulusnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahli minal qawl. Ayo mohon kepada Allah dengan khusyuk, penuh harap. Sepenuh jiwamu, kata Allah, minta. Penuh harap. Mohon. Makanya sering kadang-kadang oleh setan itu dipalingkan. Saya juga bingung kadang-kadang orang sekarang. Demi Allah saya bingung. Saya dulu masih belajar dengan syekh itu, kalau ketemu guru itu minta doa, syekh tolong doakan. Orang sekarang minta foto. Ustaz foto ya, ciklik. Ustaz foto ya, ciklik. Ah, iya silahkan, iya. Tapi hati kita kadang-kadang suka gelisah. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah berikan semangat untuknya. Ya Allah mungkin hari ini foto, besok dia minta doa. Coba isi bu. Jangan-jangan ibu juga begitu, begitu masuk majelis ilmu, ceklik. Sedang di Al-Murabbi menunggu taklim. Ibu dapat apa? Itu habis pahalanya, Bu. Ria, ria itu menghabiskan amalan. Ada orang yang sebelum beramal sudah habis pahalanya, yaitu orang ria. Itu ada rumusnya di Quran surah ke-2 ayat 264. Di sebelum dikerjakan habis. Ya ayyuhalladzina amanu alhamdulillah la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hei orang-orang beriman, kalau merasa masih punya iman, jangan dibatalkan, dihabiskan pahala kalian dengan perbuatan merusak. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak ria. Salat ria bahaya, infak ria bahaya, umrah ria bahaya. Bahaya. Ya. Jelas? Ma, ini kan masih di jalan. Semangat? Semangat? Sekarang sampai ke majlisnya. Apakah semua orang yang datang di majlis ini majlisnya bagus, menyampaikan ilmu, mendekatkan kepada Allah, dan kita masuk ke dalamnya, apakah otomatis akan dapat? Belum tentu. Kalau dia tidak mengerjakan pekerjaan seperti yang disebutkan Al-Quran ini. Kalau dia kerjakan pekerjaan itu, Allah tambahkan bonus satu lagi plus mendapatkan apa yang tadi telah diraih. Bonusnya, status pahalanya dinaikkan. Dinaikkan dari sekedar 700 naik pahalanya senilai dengan jihad fi sabilillah. Pahala jihad. Tahan. Bahkan ayat ini diturunkan saat Allah meminta sebagian orang Islam yang sedang senang merespon jihad dengan fisik. Ada panggilan jihad, semangat, semangat, semangat. Kata Allah, jangan semua pergi. Saya turunkan satu amalan hari ini, saat ini, yang kalau kalian kerjakan nilainya sama dengan jihad fisik. Jadi kalau wafat syahid, ibu meninggal syahid seketika. Syahid. Kalau hidup, nilainya senilai jihad. Jihad itu bu, kalau sudah meninggal, ya Allah. Pertama kali dibangkitkan orang ini, pertama kali dibangkitkan, begitu sudah tampak surga di pandangan matanya, maka Allah bertanya kepadanya, kamu mau apa? Kata orang ini, ya Allah, saya ingin wafat lagi. Saya ingin hidup lagi, wafat lagi. Kenapa? Saking nikmatnya mendapatkan nikmatan pahala jihad fisabilillah. Saking nikmatnya. Saya mau cerita sedikit aja. Jadi ada seorang, kalau di zaman Nabi itu posisi di masjidnya pojok kanan bu. Di setiap dia datang pojok kanan aja ibadah, pojok kanan, pojok kanan, pojok kanan. Tahu apa yang dikerjakan? Satu kali sampai dikenal oleh Nabi, satu kali orang ini gak ada. Kata Nabi, mana si fulan? Mana si fulan? Gak ada yang tahu. Coba cari ke rumahnya. Begitu disusulkan Nabi ikut di belakang, dikabarkan oleh istrinya bahwa si fulan telah meninggal dunia. Kata Nabi, adakah sesuatu yang aneh sebelum wafat? Kata istrinya, tidak ada. Kecuali cuma perkataan aja, ya Allah, kenapa tidak jauh lagi? Ya Allah, kenapa bukan yang baru? Bingung istrinya. Kata Nabi, berbahagialah si fulan, karena saat akan wafat itu ditampakkan kebiasaan amal solehnya. Amal solehnya yang pertama, ternyata setelah dicari sampai ke rumahnya, jaraknya jauh bu, kalau kita berapa kilo? Mungkin 1 jam, 2 jam perjalanan. Masih ke masjid. Nah, ketika ditampakkan pahala saat sakaratul maut itu, kan kebiasaan ditampakkan. Kalau ada orang biasa mabuk, tampakannya minuman keras. Kalau ada orang biasa kotor, gibah, tampakannya gibahnya. Sehingga ketakutan dia. Takut, sampai gemetar. Ada yang ngamuk, ada yang macam-macam. Tapi kalau soleh, amal solehnya ditampakkan dan pahalanya langsung ditampakkan seketika. Maka ketika ditampakkan pahala ke masjid itu, pahalanya kan sekali masuk 25. Satu kali keduanya, satu kedua 500 tahun. Banyak. Ternyata karena jauh itu tapaknya makin banyak, ditampakkan banyak pahalanya. Maka orang ini saat akan wafat di sakaratnya mengatakan, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi supaya saya lebih banyak pahala lagi. Nah, yang kedua, pernah satu kali di jalan ketika musim dingin berjumpa dengan seseorang kedinginan saat akan ke masjid. Orang ini mengenakan pakaian luarnya, jaket luar lah kalau kita itu. Ya, yang luarnya itu yang biasa, yang dalamnya yang baru. Dilepaskan yang biasa, dimasukkan yang baru dia pakai. Yang luar diberikan kepada temannya, yang kedinginan tadi, pakai ini. Begitu ditampakkan pahalanya, luar biasa banyaknya. Nolong orang dengan pakaian yang biasa. Lantas berkata di lisan, ya Allah, kenapa saya gak berikan yang baru pada saat itu? Nah, ibu sekalian, saat ibu datang ke majelis ilmu, standarnya 700. Dan itu terus diangkat. Ada orang yang istimewa dalam pandangan Allah. Begitu dia datang, statusnya naik jihad. Yang kalau wafat syahid. Siapa orang ini? Ini yang disebut di Quran surah ke-9 ayat 122. Dan kita akan masuk pada akhir dari bahasan kita. Iya, kayak gitu tuh. Yuk, sudah? Itu bahasa anak-anak, enggak apa-apa. Saya senang dengan anak-anak. Saya senang. Jadi kalau datang itu dunianya dan demikianlah mereka belajar. Saya di Bekasi pernah mengajar, di samping sudut kiri itu ada anak-anak. Naik ke kursi, saya sapa, sayang, hey, assalamualaikum. Bapaknya merasa saya tidak suka. Maksudnya khawatir terganggu. Lalu bapaknya ingin mengeluarkan, saya bilang, Pak jangan, biar di situ aja. Dikiranya saya semakin nyindir. Padahal tidak, maksud saya biarin aja. Bapaknya naik, mengeluarkan anaknya. Begitu dikeluarkan, dia mengulang kalimat saya dari awal sampai akhir. Bapaknya yang duduk, belum tentu bisa mengingat. Anaknya yang main ingat betul kata-kata saya dari awal sampai akhir. Saya bilang, Pak sini, masukkan lagi anak itu ke dalam, Bapak duduk lagi. Anda yang duduk belum tentu hafal, dia yang main dia hafal. Jelas ya? Pak, teruskan. Nah, ini Quran surah ke-9 ayat 122. Saya persingkat cepat. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Dan tidaklah semua orang beriman itu mesti pergi ke medan perang semua. Tadi saya katakan ayat ini turun pada saat orang-orang semangat untuk berjuang secara fisik. Kata Allah, akan saya turunkan satu amalan yang kalau kalian kerjakan sama nilainya dengan jihad fisik. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hendaklah ada sebagian di antara kalian yang sibuk. beraktivitas, yang kerja ini itu, yang di rumah, yang macam-macam. Mesti ada satu waktu dalam sepekan, masa iya enggak ada waktunya? Lihat tafaqahu fiddin, untuk belajar agama. Masa ibu dikasih 7 hari sepekan, 24 jam sehari, enggak punya waktu untuk belajar agama? Dunia dikejar-kejar, uang belanja dihitung-hitung. Kenapa pahala enggak pernah dihitung? Saya sering katakan rizki ibu itu sudah diatur. Walladzi qaddara fahada, rizki ditetapkan, diberi petunjuk, pasti dapat, Bu. Enggak ada orang hidup enggak dapat rizki. Enggak akan orang meninggal, enggak akan pernah meninggal, kata Nabi, hatta tastawfiya rizqaha, sampai didapatkan semua rizkinya. Jangankan manusia, binatang aja dijamin, Bu. Buka ibu oleh ibu Quran surah 11 itu ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jangankan manusia, kata Allah, binatang melata aja yang jalannya lambat, rizkinya udah ada, udah diatur. Bu tahu cicak? Apa aktivitasnya? Jalannya bagaimana? Merayap. Di mana? Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang, punya sayap. Kalau kita berpikir pakai logika, di mana logika keadilan Allah? Yang mau makan enggak punya sayap, makanannya punya sayap. Kalau sekiranya nyamuk binatang punya akal, dan mungkin ada yang jenius, cicak jadi mainan nyamuk, Bu. Cicak, ayo tangkap. Ayo tangkap. Qadarullah, kita yang berakal, cicak tidak, nyamuk tidak. Hewan yang tidak berakal aja ada makanannya. Bagaimana sifat keadilan Allah? Orang tua kita enggak usah banyak dalil, tinggal dibikin satu lirik, orang tua kita mengajarkan dengan bijak. Perhatikan kalimatnya. Cicak, cicak di diam-diam. Dia cuma diminta oleh Allah merayap, walaupun cuma diam-diam. Dia merayap, kata Allah merayap, merayap. Kemudian setelah itu datang seekor. Perhatikan, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, datanglah nyamuk ke cicak. Lihat liriknya. Datang seekor, bukan cicak yang mendatangi, nyamuk yang datang ke cicak. Kenapa nyamuk itu bisa datang? Karena cicak kemudian menjalankan perintah Allah, merayap. Dia merayap, begitu merayap walaupun cuma diam-diam, nyamuknya datang. Kalau cicaknya enggak merayap, enggak akan datang nyamuknya, Bu. Setelah itu, silahkan. Ayo, silahkan. Nah, rezeki itu begitu, jelas. Yang gak punya akal aja ada. Yang binatang saja ada, apalagi ibu yang punya akal dan manusia. Pasti dijamin. Saya sering katakan, rezeki itu teratur. Yang belum jelas itu surga ibu. Bu mau kemana di akhirat? Pilihan itu cuma dua, kalau gak neraka, surga. Ibu sampai bikin sinetron surga yang dirindukan, tapi pekerjaannya menjauhkan. Ayo bikin yang baru, bikin. Tukang bubur bersiap ke surga. Jelas? Nah, sekarang lihat sini. Sifat pertama. Lihat tafaqahu fiddin. Cara belajarnya, cara belajar dengan fikih. Bukan belajar biasa. Fikih. Dia belajar agama, punya waktu sepekan tuh lihat, ini majlis taklim di sini sih. Sebulan dia tahu, oh ini kajian Ustadz Fulan, ini Fulan. Dia udah siapkan dari awal, nanti jadwal sekian saya mau datang, saya mau belajar. Harus ada waktu untuk akhirat kita, karena kita akan pulang dan tidak kembali ke dunia lagi. Nah, bagaimana cara belajarnya? Kata Al-Quran, kalau pengen punya pahala senilai jihad, maka belajar ad-din agamanya menggunakan fiqih. Lihat tafaqahu. Apa itu fiqih? Bukan cuma sekedar datang, mendengar, pulang. Tidak. Tapi dia mencoba memahami apa yang dipelajari. Fikih itu paham. Mengerti. Kalau tidak paham, tanyakan. Diskusikan. Makanya ada hadis di riwayat Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Enggak pernah orang kumpul-kumpul di satu rumah, di rumah-rumah Allah. Masjid Allah. Awas, majlis ilmu rumah-rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Mereka belajar Quran. Bukan cuma belajar. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian mereka diskusi, tanya jawab, sampai paham. Jadi kalau ibu belajar, kata Al-Quran, ayo sampai paham. Makanya semua cabang ilmu yang dipakai ibadah namanya fikih. Ibu mau sholat, belajar dulu. Apa pelajarannya? Fikih sholat. Zakat, fikih zakat. Haji, fikih haji. Silakan ibu main ke toko buku Islam, cari buku ilmu sholat. Ilmu haji, ilmu zakat, gak akan ditemukan. Yang ada fikih. Apa maksud kalimat fikih itu? Belajar sampai paham. Ibu. Catat oleh ibu. Disebutkan, catat, mananya ini. Pahami, kalau sudah paham, praktekan. Kalau ibu jelas kemudian seperti itu, maka status belajarnya senilai jihad. Kalau diamalkan, amalannya bukan sekedar 700, senilai jihad. Ada orang sholat, pahalanya pahala jihad. Baca Quran, pahala jihad. Infak, pahala jihad. Puasa, pahala jihad. Demi Allah, tidak mudah mendapatkan itu semua. Dan Allah tawarkan itu. Saran saya, ayo, datang. Siapkan catatan. Sudah ada catatan? Atau saya yang siapkan? Berapa jumlahnya ini? Berapa jumlahnya? Panitia kurang lebih? 3.000? 4.000? 5.000? Yakin? Yakin? Saya tunggu lebih sebetulnya. Yakin 5.000? Kurang lebih. Baik, saya ambil kurangnya dulu. Kurang lebih 5.000. Baik. Nanti saya akan coba bikinkan satu buku catatan penuntut ilmu. Untuk teman kami yang belajar di Bekasi, sudah kami bagikan kemarin 3.000, kita cetak lagi. Jadi semua yang datang itu saya wajibkan pegang buku ini. Tapi tidak boleh beli. Semua harus kami bagi, enggak boleh beli, tidak dijual sama sekali. Itu isinya, depannya ada motivasi untuk dari Nabi bagaimana cara belajar yang baik, apa yang disiapkan, nanti selebihnya buku catatan tulisan. Ya, supaya tidak tertukar dengan catatan arisan yang lainnya. Tahun ini itu. Jadi semua catatan aja, kami beri nama catatan penuntut ilmu. Nanti insyaallah kalau nanti pas kami cetak lagi, insyaallah sab muslimah adalah madis pertama di wilayah ini yang kami kirimkan insyaallah. Ya. Nah, tidak cukup dengan amin, ibu doakan dulu nanti saya coba cetak ya. Ah, itu di kalau sudah ada itu setiap belajar boleh dengan saya dengan ustaz lain ibu bawa gunakan sebagai catatan. Mungkin itu hal terkecil yang bisa saya berikan supaya status ibu naik jadi ini. Tolong ibu jangan lihat kertasnya, bukan. Maksud saya pengen status ibu naik di hadapan Allah. Kalau saya sudah berikan itu, masih kurang juga, coba tunjukkan hari ini, saya mesti berikan apa lagi? Saya sudah coba datang sendiri, terangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, sampai ini susah juga dihapusnya tuh. Ya, saya siapkan mushafnya, saya siapkan bukunya, dengan itu semua ibu belum serius, tunjukkan pada saya hari ini. Dengan cara apa lagi mesti saya siapkan? Pulpennya saya siapkan? Baik ya, sepakat insya Allah? Tinggal sepakat saja kan, saya yang siapkan. Nah, satu, kalau ibu nanti belajar lagi terutama dengan saya, maka apa yang saya sampaikan, kalau belum paham, tanyakan. Siap? Baik, kalau sudah paham, catat intinya. Siap? Nah, apa yang akan terjadi dengan catatan ini, kita berhenti kemudian sebentar, saya tutup sampai sini, perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya. وَلِيُذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Catatan ini, kata Al-Quran, ibu rangkum kembali tuliskan, share dengan yang lain yang tidak belajar. Saya ulang. Ini bahasa Quran. Karena gak mungkin semua ikut di keluarga ibu juga. Mungkin suami gak ikut, anak gak ikut. Nah, catatan ini bawa lagi ke rumah, sampaikan ke orang rumah. Supaya mendapatkan pemahaman yang sama. Saat bersamaan teknologinya sudah hebat sekarang. Ibu share di media sosial, share kemudian di grup WhatsApp. Daripada nulis yang enggak-enggak, mendingan tuliskan hari ini hadis A, hari ini keutamaan B. Begitu ibu sampaikan, ada orang-orang melihat dan dia mengamalkan itu. Taruhlah 100 orang di grup ibu, 10 orang mengamalkan. Maka ibu mendapatkan pahala dari 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau ibu berjuang, satu dapat pahala jihad, dapat 10 dari orang lain, berarti ibu mendapatkan 11 pahala jihad. Ini yang disebut amalan cerdas di waktu yang sangat terbatas. Jadi kalau kita merasa dosa kita banyak, maka kita mesti punya amalan yang menggugurkan semua dosa itu. Tidak ada amalan yang paling dahsyat kecuali syahid fi sabilillah. Ada satu lagi. Yang kalau ibu kerjakan ini, dan waktunya sehari cuma sekali ibu, gak akan ditemukan lagi. Jadi kalau ibu gak dapatkan hari ini, besok ibu baru dapatkan itu. Dahsyatnya kalau ibu mendapatkan ini bukan cuma akhirat, dunia itu akan ditundukkan untuk ibu dan semua kebutuhan akan dipenuhi sekalipun ibu belum memintanya. Nah, apakah amalan itu? Itulah yang kita bahas di pertemuan berikutnya kalau kita bertemu lagi. Karena waktu saya sudah habis sekarang ya. 6:03 sudah mau masuk asar. Sekarang saatnya kita amalkan dulu satu amalan ini sampai dengan mungkin satu saat kita berjumpa kembali dalam situasi yang lain. Baik ya? Siap mengamalkannya? InsyaAllah. Baik, saya ucapkan selamat. InsyaAllah nanti ada berapa yang kemudian nanti selesai cetak. Nanti insyaAllah kami sampaikan. Kalau ada 2.000 dulu, kami kirimkan 2.000. Ya, 3.000 dulu, kami kirimkan 3.000. Saya pesan ke panitia, tolong dibagikan. Dan tidak ada transaksi jual-beli untuk buku itu. Jadi kalau buku-buku yang lain, itu pun sesungguhnya, ya saya tidak mau bicara lah. Takutnya nanti Allah menilai berbeda nanti dengan apa yang kemudian telah kita usahakan. Ya, ada juga buku baru tentang bahagia dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Itu malam nanti kita akan bahas di Masjid Istiqamah. Ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian, demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah muliakan kita semua, memberkahi hidup kita, dan mewafatkan kita insyaAllah dalam keadaan husnul khatimah. Kalau saya ada yang benar, silahkan diambil, diamalkan. Itu petunjuk Allah. Kalau salah, tolong ya koreksi, itu kesalahan saya. Sampaikan pada saya untuk saya perbaiki. Tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik. Dan jangan cukupkan dengan saya belajar dengan ustaz-ustaz lain supaya bertambah kemuliaan-kemuliaan yang mungkin Allah berikan. Jelas insyaAllah? Baik, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tad'alna fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, jika ada yang datang ke majlis ini membawa lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang dengan penuh kegelisahan, maka biarkan dia meninggalkan majlis ilmu ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada yang datang dengan penyakit, ya Allah, atau keluarganya, kerabatnya, mohon dengan keikhlasan sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, nasiran illa sartah, jika ada yang datang ke tempat ini membawa kesulitan dalam hidupnya, sulit di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, mohon ya Allah, dengan segala keikhlasan amalannya, mudahkan dan angkat segala kesulitannya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, mohon terima semua amalan kami, pelajaran kami, catatan kami, keikhlas kami. Hanya Engkau yang mendengar dan mengetahui ketulusan kami, ya Rahim. Allahumma ya Allah, alimna ma jahilna. Ya Allah, mohon ajarkan kami setiap yang kami tidak tahu dalam pelajaran kami. Allahumma ya Allah, infa'na ma kullama ta'allamna, yang berikan manfaat kepada setiap apa yang kami amalkan, ya Allah, yang kami pelajari. Allahumma rabbana ya Allah, ij'al baqiyata hayatina hayatan tayyibah. Ya Allah, jika ada kesempatan kami untuk hidup, maka mohon jadikan hari-hari kami, ya Allah, sebagai hari sebelumnya. Karena ya Allah, hadzal yawma akhiru hayatina fajal akhiru hayatina husnul khatimah. Namun kami bermohon kepadamu ya Rabb, walau ini hari ini adalah hari terakhir kami hidup, mohon jadikan wafat kami sebagai husnul khatimah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ma'al ladzina lam ta'alayhim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, mohon wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik yang Engkau ridai. Mohon ya Allah, mohon satukan kami dengan orang-orang saleh, terkhusus pertemukan kami dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Allahumma kami merindukan ya Rabban Alamin, satukan kami dalam kemuliaan, satukan kami dengan orang-orang terbaik dalam kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.